itu contoh orang gila ya. Saya pernah dimuat di majalah Swa berenam gitu. Jadi ada 6 orang, 6 pengusaha gila di Indonesia. Salah satunya adalah saya, Pak Joger, Pak Sadigo. Jadi memang itu contoh-contoh pengusaha gila di Indonesia. Jadi dicap gila itu kalau saya senang. Nah, sebelum saya mulai presentasi saya kira ada baiknya saya perkenalkan diri. Teman-teman, ada yang belum kenal saya? Sudah kenal semua? Belum kan? Ya. Nama saya Purdi E. Chandra. Purdi E. Chandra. Banyak yang tanya saya, Pak E nya itu apa? Dari di belakang juga saya lapangan tanya, Pak E nya itu apa? E nya itu ternyata setelah besar ini baru saya tahu bahwa E itu singkatan dari entrepreneur. Pengusaha. Untuk saya pakai G. Saya pernah kuliah di Jogja. Jadi waktu itu saya kuliah di 4 fakultas. 2 di Gajah Mada, 2 di Fakultas Negeri. Elektro, Psikologi, Gajah Mada dan Sastra Inggris Matematika. Jadi Negeri. Alhamdulillah itu, gak ada yang selesai. Jadi kalau saya selesai, mungkin saya tidak pernah jadi pengusaha. Saya yakin tadi bapak ibu yang berdiri di depan itu termasuk yang mungkin dulu sekolahnya pintar. Kalau saya yang budur-budur, saya yakin jadi pengusaha. Jadi kalau pintar, biasanya jadi dong. Biasanya. Nah, menurut saya kalau mau jadi pengusaha yang masih mahasiswa, IP-nya jangan tinggi-tinggi. Minim ya atau maksimum 2 lah itu sudah bagus. Kalau sekarang sudah level 3 segera diturunin juga. Saya termasuk yang sekolahnya tidak begitu pintar dari sedang dan saya mendirikan Bima Gama tahun 82 dan sekarang Bima Gama sudah punya outlet 580 di seluruh Indonesia. Saya sering sampai 1000 saya. Nah, ternyata apa? Kalau kita bicara mau jadi pengusaha atau mau mengembangkan usaha, itu memang tidak pernah lepas dengan apa yang namanya mindset yang ada di dalam diri kita. Saya termasuk yang tadi pendidikan nggak begitu bagus, walaupun akhirnya saya juga lulus, saya juga punya sarjana ekonomi, punya MBA, tapi kan saya dapat setelah jadi pengusaha. Saya dirikan perguruan tinggi itu, saya ketua yayasan, terus saya ikut kuliah di situ. Ya mesti lulus kan, nggak mungkin nggak lulus. Dosennya nggak pada berani berdaya. Yang punya ikut ya. Tapi saya kira memang sistem pendidikan kita itu mengajari kita sejak dari SD atau TK sampai dengan perguruan tinggi itu adalah yang diolah itu adalah otak kirinya gitu. Otak kirinya, sedangkan kalau menjadi pengusaha mesti otaknya otak kanan. Otak kiri itu apa? Otak kiri itu otak yang rasional, logis, kalau berpikir teratur, gitu ya, lurus, linear. Otak kanan adalah otak yang tidak logis. Kalau berpikir loncat-loncat, tidak lurus. Jadi apa? Berbeda dengan yang kiri. Kreatif itu ada di otak kanan. Nah, sehingga karena pendidikan kita itu adalah kiri. Orang Indonesia banyak yang tidak jadi pengusaha, sulit menjadi pengusaha. saya karena terlalu kasih hitung-hitung. Belum buka usaha sudah hitung-hitung. Angkanya bikin-bikin sendiri hitung-hitung. Tapi nanti takut masuk sendiri. Iya kan? Karena hitung nih. Apa? Mau saham hitung modalnya berapa nanti baliknya kapan ya? Dicari apa? BIP-nya. Ya? Jadi berangkat aja belum dan mikir balik. Ya. Itu karena otak kirinya kan, karena otak kiri. Nah, jadi apa? Karena saya hitung-hitungan tadi, sehingga memang sulit memualisasi sulit. Kita ini sering saya ceritakan sejak SD, waktu masuk kelas 1, kita diajarin menulis. Menulis saja orang Indonesia itu diatur. Kita pernah alami kan, nulis pakai garis gitu. Terus tadi nulisnya mirip kanan ya. Orang Indonesia memang tulisannya mirip ke kanan dan teratur ya. Itu gini. Coba kalau bapak ibu nih padahal yang dapat surat dari orang Amerika, gimana tulisan mereka? Jelek, cekar raya. Dan itu kreatif. Jelek itu kreatif. Joker dia jelek, kreatif gitu. Dan contekan gak boleh. Itu kan gak terjadi. Harusnya itu malah disarankan gitu. Kalau saya belajar punya sekolah, justru anak-anak standarnya kan ada istilah yang bagus kan. Selain contekan itu namanya franchise gitu kan. Franchise itu kan contek. Jadi mungkin anak-anak silakan franchise gitu. Itu saya kira yang tidak diajarkan di sekolah kita. Harusnya boleh. Saya pernah seminar di depan guru-guru SMA kepala sekolah di Jakarta. Saya cerita begini dan seminggu kemudian saya dapat SMS. Pak, betul Pak, sudah saya praktekkan sama anak-anak, boleh saya menunjukkan semua ya. Dan hasilnya lebih bagus ya. Yang namanya yang suara saya bisa lebih bagus. Nah, boleh ternyata saya bisa lebih bagus. Nah, anak-anak yang tidak pintar di sekolah itu mengapa dia tidak pintar? Yang tidak pintar itu sebenarnya kreatif. Kreatif. Orang anak-anak tidak pintar itu kreatif. Coba jawaban A, B, C, D, E harusnya dia jawab A, malah dia jawab B. Malah jawab C, dia pilih yang salah gitu kan? Yang tidak sama dengan gurunya gitu. Jadi jawabnya tidak sama dengan dosennya. Dan itu adalah kreatif. Jadi anak-anak yang gak pinter itu sebetulnya kreatif, bukan bodoh dia. Tapi karena dia gak mau bertemu saya sama dosen yang punya pendapat sendiri. Walaupun salah. Jadi banyak hal. Termasuk apa? Coba sekarang saya kalau saya tanya, mungkin dicarikan papan tulis nanti Pak Ayus, dicarikan papan tulis apa gitu. Nanti sebelah kiri akan begini. Menggambar pemandangan alam. Kalau saya minta dia menggambar pemandangan alam, itu selalu yang digambar gunung dan gunungnya selalu dulu. Selalu. Apa gunungnya gunungnya berguru atau gimana? Itu selalu ada dua. Ada matahari, gitu kan? Ya. Terus ada jalan. Selalu begitu. Jadi kayaknya udah nempel betul di kita itu pemandangan alam. Gak pernah kita tuh punya pemandangan alam yang mungkin gunungnya 7, mataharinya 5 misalnya. Kan boleh kan ya, mau namanya kan gambar. Jadi memang dari kecil sudah begitu. Apalagi guru kita itu ngasih pelajaran bahasa, pembahasan itu begini. Ibu ke pasar membeli sayuran. Membeli sayuran, bukan menjual. Ya karena yang membuat tulisannya itu bu guru yang tidak pernah jual. Jadi membeli. Jadi kalau dulu waktu kecil kita itu bacaannya ibu ke pasar menjual sayuran, saya yakin boleh jadi usaha semuanya. Jadi memang dari pendidikan jelas kita ini amat sangat gini. Contoh, yaudahlah, ngatur-ngatur kursi begini ini kan juga, ini duduk kiri, duduk teratur begini kiri, ini kiri. Nah, gimana sekarang kita ubah menjadi duduk yang kanan, yang tidak teratur seperti ini. Mau gak sih, Pak? Nah, coba sekarang, yang kan di sini, Pak, di luar yang di Monari, jangan seperti ini. Ayo, fokus yang saya, karena dia begini. Coba semua tirukan gerakan tangan saya, coba semua. Saya kira memang kita akan kesulitan. Kalau 10% paling hanya 3% yang bisa melakukan seperti ini. Mengapa? Ya tadi kan, yang kita, apa yang lingkungan kita membolehkan, tangan yang baik itu kan tangan kan? Menulis pakai tangan. Semua kebiasaan itu di tangan. Kiri itu enggak dikasih apa-apa. Padahal kanan itu adalah kepanjangan dari otak kiri kita. Kanan itu otak kiri, kiri itu otak kan. Gak tahu dulu kiri itu salahnya apa, gak pernah dipakai. Dan kiri hanya diberi kegiatan sekalian di dalam pagi-pagi. Oh, bersih-bersih gitu. Padahal kiri itu adalah otak kanan. Orang-orang Amerika, saya pernah lihat Presiden Clinton itu tanda tangan pakai tangan kiri. Ada lihat George Bush waktu dia datang ke Indonesia, coba ngelambikan tangan dulu aja. Ini kan? Tangan kiri. Kirinya aktif. Tapi orang-orang kita memang kanannya ya, aktif. Gimana kita bisa rubah sama-sama yang kiri itu menjadi tangan. Mungkin satu dulu, ada pertanyaan tentang otak kiri otak kanan sebelum saya dalami lagi. Satu aja atas, tentang otak kanan. Ada yang tanya? Sudah ngerti semua berarti? Ini cukup ya? Pak, otak kanan yang berfungsi. Nah, di dalam keseimbangan hidup itu, apa sebenarnya yang diperlukan? Otak kanan atau otak kiri atau dua-duanya yang harus kita jalankan? Gitu, Pak? Atau malah gak sama ngelakak. Begini ya. Mengapa saya ajak kanan yang dinaikkan, kanan yang diangkat? Kita itu kirinya gak pernah diangkat. Kiri kita itu dulunya itu gak pernah diangkat. Nah, kalau kanan diangkat, gitu ya, kalau kanan diangkat, itu kirinya ikut naik. Tapi kalau kiri saja, kanannya gak ikut naik gitu. Jadi kalau misalnya ini, Anda ingin bisa berenang, tapi hanya pakai teori saja. Belajar teori berenang. Setiap hari satu bulan. Di tes nilainya 9. Bisa berenang? Tidak bisa. Tapi tanpa teori, kita langsung melihat orang berenang, langsung kita ikut jebol, seminggu sudah bisa berenang. Setelah kita bisa berenang, kita bisa cerita bagaimana berenang. Cerita bagi berenang. Bagaimana berenang itu adalah kiri. Jadi kalau kanannya itu bisa, maka kirinya dapat otomatis. Jadi kalau makanya menurut saya kanan dulu gitu loh, kirinya otomatis dapat. Saya bisa berenang setelah besar begini gara-gara apa? Saya bikin rumah, saya bikin kolam renang. Itu lebih praktis lagi gitu. Soalnya kalau saya itu apa ikut latihan di kolam renang kampung itu kan malu, lawannya kan kecil-kecil. Dan sekarang saya bisa cerita, berenang itu bagaimana? Bisa cerita. Ya kan, jadi kanan itu kalau dinaikkan kiri dapat. Kalau kiri naik, kanan tidak dapat. Sehingga kalau ada kuliah, apalagi mau jadi pengusaha, mau belajar manajemen, Tambah nggak belajar? Tambah nggak belajar aja, hanya belajar manajemen. Anda kenal dengan analisa SWOT? Belum analisa SWOT ini sendiri. Benar itu, tambah nggak belajar. Makanya begini, menciptakan masa depan itu dengan masa depan, jangan dengan masa lalu. Menciptakan masa depan itu ya dengan masa depan. Sehingga apa? Kita itu selalu punya pikiran positif, yakin bisa-bisa. Jadi yang namanya otak kanan itu kan fleksibel gitu loh. Positive thinking itu otak kanan. Kalau kiri itu bawaannya negatif, kurang fleksibel dia. Karena apa? Selalu agak mungkin. Nggak mungkin itu ya, kalau bilang nggak mungkin. Oh jangan-jangan itu kiri. Kalau iya, kalau kanan itu selalu iya. Jadi memang lebih enak pakai otak kanan itu. Saya pernah mengalami banyak hal itu. Kita nggak bisa stres karena fleksibel itu. Dan Tuhan itu yang saya tahu. Apa yang dipikirkan oleh kita gitu. Jadi kalau kita bilang kayaknya saya nggak bisa, iya memang Tuhan akan bilang iya memang kamu nggak bisa. Kalau kita bilang saya sih bisa, iya memang kamu bisa. Tergantung kita mau pengen apa, Tuhan itu ikut kita. Itu yang saya ngerti seperti itu. Sehingga kalau ada sudah mau sehari, belum bisa pikir gimana ya nanti kalau rugi. Oh ya memang nanti rugi itu. Jadi itu yang positif. Jadi, nah, sekarang gimana cara mengembangkan itu di benak otak kanan itu? Kalau pertama, kalau olahraga itu jangan cari atau olahraga yang pakai hitung-hitungan. Jangan misalnya main badminton itu tak kiri kan dihitung kan iya kan dihitungan ya catur itu kudanya jauh langkah itu kaki murukkan itu nggak ada kuda miring semaunya nggak boleh jadi banyak aturan di situ itu ada semakin kiri kalau ada belajar main catur coba yang nggak pakai itu kan apa olahraga jalan kaki misalnya, ada kan orang jalan hitung satu, dua, ada. Jadi yang tidak pakai hitung-hitungan ini hubungannya dengan nggak tahu kalau yang saya agama Islam ya itu kalau habis sholat itu kan kalau doa kan biasanya dihitung juga itu ada yang nyebut nama Tuhan itu 33 kali gitu kan. Nah menurut saya jangan dihitung. Kalau kita itu hitungan nama Tuhan, Tuhan juga akan itu hitungan nama kita gitu. Ya, mestinya apa? Sebanyak banyak. Iya banyak. Ibas-ibas semuanya banyak lah. Gitu. Mengapa? Termasuk kalau di aturan agama saya itu ada zakat itu. Coba jangan hitung yang benar itu. Maksudnya dilebihin. Kalau harusnya 2,5%, coba 5%, itu mesti bagus. Kenapa? 2,5%-nya kan indah ya kan? Jadi belum datang rezeki, udah kita sokok duluan. Karena janji Tuhan itu, kalau kita ngasih satu, minim itu dapat 10, sampai dengan 700 kali. Minimal. Jadi kalau mau dapat rezeki, bayar zakatnya dulu. Coba dibalik pikirnya. Kita kan kadang-kadang, nanti kalau sudah untung baru jangan. Coba jangan untung dulu, jangan dulu. Pasti segera datang itu rezeki. Itu udah jadi, nggak mungkin dia datang. Itu udah pasti. Nggak percaya? Coba nanti pulang dari sini, dari tukang parkir itu 50.000 ya pak. Berani nggak itu? Bener nih. Saya nggak kerja sama loh bu. Tapi begini maksud saya, kalau kita sering banyak memberi itu juga nggak rasional kan, nggak hitung-hitungan. Tuhan juga sebenarnya nggak akan hitung-hitungan sama kita. Jadi banyak memberi yakin banyak rezeki. Bedanya kiri dan kanan gampang untuk membedakan. Oh ini saya sedang pakai kiri, oh ini sedang pakai kanan. Itu cerita orang pacaran. Ya, saya kira sudah pada ngerti. Jadi ada cerita remaja ini lagi pacaran. Kebetulan ada orang kaya, jadi dia pakai mobil. Si cowoknya setir mobil, ceweknya duduk di sebelah kiri gitu. Dan waktu jalan-jalan itu si cowok bilang gini, "Dek, boleh gak sih saya pegang tangan?" gitu. Terus saya lagi, "Boleh gak sih saya pegang tangan? Boleh gak sih saya pegang dada? Boleh gak sih saya pegang pokoknya dan seterusnya lah gitu." Nah, si cewek marah, kesempelan itu laki-laki. Kenapa? Kok gak action-action gitu bro? Gue cuma ngomong aja. Jadi apa? Acara itu kalau pakai otak kiri itu rugi. Harusnya kan langsung action. Sama, itu usaha juga begitu. Kita itu sering apa? Hitung-hitung lah gitu kan. Terus pokoknya saya ini saya kan udah punya proposal aja udah sekitar 50-an proposal usaha itu. Dulu saya tahun lalu baru 20, sekarang udah 50 proposalnya, tapi usahanya nggak mulai. Mending sakit tapi langsung mulai. Makanya ada istilah kalau mau buka usaha itu coba seperti orang masuk kamar mandi. Orang mau mandi itu kan gak mikir. Apa ada orang mandi misalnya sebelumnya satu jam sebelumnya dipikir ya, gimana ya mandi saya nanti sukses apa enggak gitu ya. Orang mandi kan langsung masuk kamar mandi. Misalnya di dalam kamar mandi kita lupa gak bawa anduk, kan bisa keluar lagi kan. Usaha juga sama, coba dibuka dulu, nanti kurang-kurang sambil ya. Nah ini yang sebenarnya kita mikirkan agak urut. Kalau mau usaha itu harus ngumpulin modal dulu. Betul kan? Ngumpulin duit dulu. Padahal saya tahu persis kalau yang namanya jadi karyawan itu ngumpulin itu bisanya sebulan sekali. Ketemu duit itu bisanya sebulan sekali. Gimana mau akrab sama duit? Ketemunya aja sebulan sekali. Saya kira sulit mau akrab. Jadi saya kira nggak mungkin, nggak usah pakai ngumpulin duit. Caranya apa? Coba tidak usah urut, tidak usah urut. Pulang dari sini, besok, mulai besok tuh, mulai besok, coba cari tempat yang untuk usaha itu. Kan banyak ruko yang disewakan, dikontrakan banyak. Coba dicari. Lupa, nyari kan harus punya tuh. Enggak, mau cuma nyari-nyari. Cari-cari itu adalah otak kanan. Kita enggak mikir punya apa enggak punya itu nantilah. Tapi pokoknya dicari dulu. Nah, jangan berani nyari toh ketemu dengan yang punya. Kan ada nomor teleponnya tuh. Coba ditelepon. Ditemuin. Habis ketemu coba ditawar. Waduh, enggak punya duit. Nawar itu tidak pakai duit. Nawar tidak pakai duit. Ini udah otak kanan. Gila kamu gak punya uang, udah gak tenang lah, kalau nanti bisa ya. Yakin bisa-bisa ya. Jadi misalnya 50 juta nih ruko, coba ditawar separuhnya lah, 25 juta. Jadi kalau nawar, karena baru latihan di separuh aja, jangan langsung 40 juta. Yang 50 juta ini apa kalau 1 tahun 25 juta? Nah kebetulan ya, Anda mungkin kasihan gitu terus. Yaudah lah, saya juga butuh duit gitu ya. Gak apa, oke 25 juta gitu. Nah di situ Anda harus memutuskan, paling tidak memberi tanda jadi. Katakanlah misalnya 100 ribu. Tanda jadi 100 ribu. Berarti kita kan tinggal cari sisanya itu. Ya kan? Dengan sisanya berapa tuh? 24 juta. Saya yakin nyari sisanya itu lebih gampang daripada cari yang 100 ribu tadi itu ya. Mengapa? Kalau kita sudah pernah DP 100 ribu, paling tidak kita sudah punya cerita pada orang yang punya duit. Saya mau bisnis. Sudah ada tempat sudah? Gimana itu di jalan di Ponorogo nomor berapa? Sudah. Nomor sekian. Kita sudah bisa ngomong nomor sekian. Karena apa? Sudah kasih tanda. Ya, berapa tadi? 100 ribu? Modal 100 ibu bisa buat omong-omong itu. Kalau dia lihat tempatnya ayo gitu kan, ya, bisa tunjukin tempatnya, karena memang sudah dikasih DT itu. Itu bedanya kiri dan kanan. Kalau kiri nggak berani, wah nggak mungkin saya. Ya, kiri itu membatas-batasi. Harus saya mendukung tapi kecenderungannya membatas-batasi. Sehingga teman-teman yang punya mimpi, pengen jadi apa, pengen punya apa, jangan dibatasi. Jadi kalau Bung Karno bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit, itu banyak betulnya. Karena kalau jatuh, kali-kali pasti nyantau tiang listrik. Masih tinggi kan? Tapi itu harus tinggi. Jadi misalnya gini, yang sederhana, ya mulai tidak rasional, pengen punya mobil, ya mulailah datangi showroom mobil. Walaupun belum punya dulu, istri anak biasa. Itu karena kita punya duit itu nggak tenang nanti. Ini kan cara-caranya ini ada ini. Itu tidak lama. Kalau anda mau melakukan itu, paling lama 6 bulan. Pasti dapat. Yakin bisa, anda mesti bisa. Jadi memang harus ada otak kanannya, ada actionnya. Mau pengen punya rumah sama, coba datangi itu rumah-rumah yang bagus. Bisa anda dapat 6 bulan kemudian. Saya yakin bisa. Ya kita nggak bilang nggak bisa ya nggak kebetulan. Jadi biasanya memang kita nggak berani seperti itu. Tapi kalau pakai otak kanan nggak bisa berani. Nanti ada jalannya. Pada saat anda sudah punya apa mimpi seperti itu, nggak sulit. Kami akan bisa nambah belajar contoh. Dan sekarang ini saya banyak dikomplain sama apa? Murid-murid saya di Jakarta, EU itu, gara-gara seperti ini, itu mereka pada marah ke saya. Marahnya apa? Jadi pada kaya. Jadi pada kaya. Jadi komplain ke saya itu gara-gara Pak Budi, saya sekarang itu punya rumah, punya mobil, dulu nggak punya gitu. Maksud dia itu kok nggak dari dulu ketemu yang itu. Jadi sebetulnya apa? Semua saya kira bisa, cuma kita itu terhalang oleh mental kita tadi itu yang paket kiri tadi itu. Ya, coba sekarang ada yang mau tanya? Ya. Jadi kan ceritanya menarik sekali Pak. Bapak kan tentunya pernah mempergunakan otak kiri juga Pak. Gimana transisi Bapak dari otak kiri ke otak kanan? Mungkin ada kasus real yang Pak hadapi pada waktu mengaplikasikan pertama dan kesulitan-kesulitan yang pernah dialami Pak. Terima kasih Pak. Ini, jangan dipikir. Tentunya pertama jangan dipikir. Jadi kalau mau sukses itu pertama jangan banyak pikir. Jangan banyak berpikir. Jadi waktu perubahannya itu gak terasa. Cuma gini ya. Pertama misalnya dalam hal berpikir positif. Ini satu contoh ya, waktu awal-awal saya usaha, saya pernah mengalami hal yang saya kaget juga gitu. Saya harus bagaimana? Padahal harus positif kan gitu. Contoh, waktu saya dari Jogja mau buka cabang Prima Dama pertama di Solo, di luar kota di Solo. Saya kan kirim orang tuh, sama tukang, sama sopir, sama mobil pickup, bawa ringlet, bawa kayu ke Solo, bikin cekat-cekat buat ruangan. Dan sampai rusak dan mobil itu nabrak pohon. Peon nabrak pohon. Nah, padahal saya kan harus positif kan mikirnya. Gak boleh negatif. Akhirnya apa? Kalau saya negatif, saya kan mikirnya, wah ini kayaknya sih dirasa gak bagus. Tapi kalau positif saya bilang apa? Oh mungkin ini mau lari. Maksudnya dia saya panggil tetangga, kamu gak iya kepada pohon lewat tentang itu? Bagus banget. Jadi walaupun ada kejadian begitu, kita masih kok positif. Itu. Kalau pakai kiri ini negatif. Kurang ajar, dengan wah macam ni kok, mana ada buah belum kamu ajar ini. itu kan negatif. Dan saya kira orang marah itu tidak bagus. Aura juga tidak akan bagus. Jadi harus selalu positif. Tapi ada celah positifnya. Dan positif itu adalah besar. Nah kalau saya ngomongnya negatif, kalau saya dirasa tidak positif, tidak jadi saya buka. Ya. Tapi karena saya positif, oh mungkin ini maulah. Dan betul akhirnya laris. Betul. Makanya betulnya tadi, kalau di Jogja itu sepi, supaya ramai ketuk-ketuk, ada betulnya itu. Jadi memang jadi ramai. Paling kan ramai suara itu. Ya. Itu memang harus ada. Jadi yang tadi termasuk penggunaan otak kiri, otak kanan. Ada contoh misalnya yang ini juga sering saya ceritakan di Jakarta. Ada murid EKU yang mau buka restoran, orang tiga hari mau buka, dia masih kebingungan gimana caranya mendatangkan orang supaya kelihatan rame kan gitu. Padahal dia enggak ngundang orang. Yang dia lakukan apa? Dia beli namanya karangan bunga. Ada 20 biji karangan bunga itu dia beli sendiri. Dia tulis sendiri, ada BCA, BNI, semua orang itu dia tulis sendiri. Ditaruh di depan itu restorannya itu. Orang lewat kan gue ada restoran baru buka. Ada nama saya juga di Kangen Prima Gama. Saya waktu datang hari ketiga, saya tanya juga sama sekretaris saya kan, emang kita kirim bunga? Enggak itu pak, di sana itu bunganya. Jadi setelah saya tanya ke yang punya restoran, ini gimana kok bisa ada bunga-bunga ini? Ya ini pak, saya saking bingungnya mau pakai otak kiri, otak kanan, nggak pokoknya nggak pakai otak gitu. Ketemunya itu pak katanya. Jadi itu sebetulnya bentuk kreativitas, gitu ya. Supaya rame gimana? Gitu kan? Jadi saya dulu waktu buka Prima Gama pertama, muridnya cuma 2 orang. Dihitung-hitung sama teman saya, join saya pertama kali itu teman yang kuliah di akuntansi. Orang dua bayarnya 50.000 dapat 100.000. Dihitung-hitung programnya 3 bulan. Dia bilang, nah, kalau hanya 2 orang enggak visible, ini harus ditutup. Jadi itu baru buka suruh nuk. Akhirnya apa? Dan menemukan waktu itu ini namanya tak kanan kan. Kirinya oh itu enggak mungkin itu bisa. Tapi kanan ini jadi jalan apa? Tetangga-tetangga sekitar 20 orang saya kumpuli. Ikut saja dengan saya ikut 20 orang. 20 tambah 2 kan 22 orang. Orang 22 orang itu ramai. Jadi kalau istirahat nih, saya suruh lama-lama berdiri di luar. Biar orang-orang lain kita lihat ya. Wah ini baru kok sudah ramai, sudah gratis itu. Ya akhirnya daftar, banyak daftar. Setelah kelihatan ramai. Di Jakarta baru 6 bulan yang lalu lah ada restoran buka di Kemang dekat rumah saya. Itu kalau kita mau masuk mau makan itu harus mendaftar dulu. Jadi antri di situ. Padahal di dalam itu kosong. Suruh antri dulu juga. Itu udah pesan semua pak karena gitu. Jadi setelah ada kelihatan orang banyak, baru dimasukkan 2 yang 4 orang masuk itu. Jadi kelihatan ramai terus, padahal sebetulnya dalamnya itu kosong. Dia bilang masih di yang riset gitu. Masuklah kan. Lama orang dekat, makin ramai gitu. Padahal antriannya itu sebetulnya juga gak harus diantri, nanti bisa gitu loh. Tapi pengen kan kelihatan supaya ramai. Itu saya kira banyak cara yang dengan mungkin biaya murah, tapi itulah namanya otak kanan. Jadi nggak terasa nanti pindah sendiri yang kiri ke kanan, atau tidak terasa kita udah gabungkan dua-duanya itu. Tapi memang lemahnya kita itu kan nggak punya kanan dulu. Kanannya itu rendah ya berarti, kirinya ya bagus. Jadi kanannya itu kalau bahasa Jawa itu ya ngawur-ngawur gitu. Coba mulai yang ngawur-ngawur gitu ya. Makanya jangan banyak mikir itu. kalau mau itu jangan kebanyakan mikir. Saya kan dulu pernah kuliah di psikologi, jadi akhirnya saya baca itu tentang tadi letakkan. Nah, sampai akhirnya saya sekolahnya nggak betah. Kan sekolah itu kan kebanyakan kiri kan, menghafal, suruh nulis. Nah, sekolah kok suruh nulis gitu loh. Ya, ya. Terus suruh menghafal. Saya kira tuh. Terus saya mikirnya mau jadi apa kalau ini gitu. Akhirnya apa? Muncullah ide-ide gitu kan. Muncullah ide-ide. Dan itu namanya adalah otak-otak. Jadi sebetulnya yang menurut saya dulu merubah saya itu adalah saya banyak membaca buku yang kaitannya dengan motivasi, misalnya berpikir positif, berjiwa besar, ya. Si sahabat ya, Norman Peer, sahabat kanan si banyak itulah buku-bukunya kecil itu. Itu memotivasi dan ternyata memang ada kaitannya dengan otak kiri dan otak kanan. Sekarang saja perkembangan tentang bisnis misalnya, atau perkembangan tentang apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki tentang Cashflow Quadrant, itu juga kalau dihubungkan dengan otak kiri otak kanan jadi pas. Saya gini, ini apa? Employee, ini staff employee, ini business owner ya, pemilik bisnis, ini investor. Nah ternyata apa? Orang-orang di sini ini adalah mereka yang pakai otak kiri. Karyawan itu otak kiri, teratur. Satu gaya yang masih teratur. Sebulan kan? Itu loh, bisa-bisanya loh. Kalau pengusaha itu nggak teratur, bayaran itu nggak teratur. Saya kadang-kadang itu, jadi nggak pasti lah penghasilan itu. Kalau anda kan pasti. Saya kadang-kadang sebulan, kira-kira 3 miliar. Kadang 6 miliar, nggak pasti. Nggak pasti. Jadi nggak pastinya itu besar. Coba pakai sini. Kerja, nggak kerja. Bosan, nggak kerja. Jadi berapa kerja? Satu. Itu 5 hari pulsa. Kiri itu loh, kiri itu kok pada suka loh kiri itu. Ada ini jelas-jelas apa? Dapatnya itu nggak bang? Anda kalau mau ikut jadi ini pakatan kanan. Orang-orang di sini adalah mereka menggunakan otak kanan. Business owner, pemilik bisnis itu malah kerjanya enggak apa ya? Jalan-jalan lah gitu ya. Nah, makanya tadi yang kedua itu memang perlu, namanya malas perlu. Ini sebetulnya pemalas jati. Saya punya outlet 580 itu yang pernah saya datangi mungkin baru 30 outlet. Jadi kalau saya mampir di mana di sini mungkin malah pada nggak kenal. Saya pernah mampir di Tegal itu, malah minta saya duduk. Putranya kelas berapa pak? Malah ditanya, mau sekiranya mau datang ke anaknya lagi. Padahal yang punya gitu. Itu resiko, jadi namanya business owner. Pemilik bisnis ini pakai otak kanan, jelas-jelas pakai otak kanan. Malas, yang ketiga konyol. Kalau mau hebat ini, kalau malas saya kira harus dilatih. Latihannya gampang. Hari Senin nanti juga nggak usah masuk kerja. Jadi yang kerja hari Senin jangan masuk. Itu cara latihannya ya, malas itu. Nanti Selasa nggak masuk lagi, Rabu nggak masuk lagi, Kamis mati, Jumat nggak masuk, Senin depan kan itu, satu. Baru aja jadi pengusaha. Kayaknya harus bicara dulu ya. Atau kalau tidak, kita langsung memajukan diri. Jangan mengundurkan diri, tapi memajukan diri. Karena kita mau hebat. Kasih ada yang mundur tadi ya. Saya mau maju, jadi mau maju tadi gitu. Itu saya kira jadi itu ternyata bisa, oh ini kiri, ini kanan. Contoh misalnya ya, S itu punya usaha atau kerja, pokoknya apa-apa masih dilakukan sendiri. Dan dokter misalnya gitu ya. Ini memang nggak bisa dipakai kan, gitu ya. Atau dia udah percaya sama orang gitu ya, sehingga ditungguin sendiri. Nah kalau bisnis owner kan tidak, dilepas. Kita percaya sama orang. Kalau ditipu-tipu itu ya biasa. Kalau misalnya dia ditipu, nggak bisa ngelakuin. Jadi ini nggak khawatir kalau dikorupsi mau diapa nggak khawatir. Itu memilih bisnis begitu. Sehingga apa? Daripada punya usaha satu ditungguin hasilnya 10 juta misalnya, lebih baik nggak ditunggu walaupun hasilnya 9 juta. Ya kan, kan kita bisa bikin lagi yang lain 9 juta yang akan ditungguin. Itu prinsipnya CP. Nah, ini namanya business owner. Jadi ini bisa kaya, tapi lama. S bisa kaya, tapi kalau kaya raya, sampai raya itu harus jadi B. Ya, di sini. Kaya raya di sini. Nah, teman-teman, misalnya dari posisi ini mau merubah menjadi pengusaha, memang tadi berubah otaknya, kiri menjadi kanan, mindset yang berubah, dan memang ada dua cara, bisa langsung keluar bikin bisnis, atau pada saat kita jadi karyawan sudah mulai bikin bisnis. Tapi kalau keluar itu kan biasanya yang setuju kan istri, istri di rumah itu kan kadang-kadang kayak pemadam kebakaran. Jadi kita sudah semangat, ya. Karena nggak diajak, kita diajak seminar begini. Jadi ngerti ya, sama-sama, sama-sama. Utangannya sama bilangnya. Karena memang dasarnya istri kita itu adalah business owner. Dia itu nggak kerja, tapi setiap bulan dapat. Itu loh. Jadi kita itu ini sama istri ya. Itu kerja keras nih. Kita bahas setor ke istri. Padahal kalau di setor gak bisa keluar lagi tuh. Kalau udah masuk tuh gak bisa. Udah gak bisa pinjem itu namanya kalau bisa tamu. Murah. Jadi memang kadang-kadang hambatannya justru karena tadi kita mau keluar tapi masih takut yang di rumah kan. Padahal kebanyakan suami kan takut sama istri. Malah semuanya kalau setelah di dunia itu semua orang takut sama istri itu semuanya. Percaya-percaya begitu kan. Semua kok, semuanya itu termasuk. Karena apa? Saya pernah dapat cerita nih. Mengapa semua orang takut istri ya? Jadi ada satu peristiwa nanti waktu di akhirat gitu ya. Di akhirat itu kan ada orang pada lewat tuh ada pintu, itu di situ ditulis takut istri. Di sana tidak takut istri. Nah waktu pada antri itu ada satu orang yang badannya nggak seberapa, kurus itu, tapi malah antrinya itu di tempat yang tidak takut istri gitu. Dan yang di takut istri pada bohong nih. Kok bisa ya dia orangnya kecil gitu loh. Gak takut sama istri. Setelah ditanya apa? Kok kamu gak takut? Dosa di sini itu disuruh sama istri. Dia takut juga. Jadi sebenarnya sayang maksudnya. Oke, ini ada lagi tanya. Ya. Saya punya orang saya orang dulu maksudnya. Jadi termasuk di kategori E di sebelah kiri. Beliau seperti saya tertarik cerita tadi yang jadi Nugo itu. Beliau coba mengusahakan otak kanannya berjalan dengan suatu saat terjun ke dunia bisnis itu waktu itu jual beli sepeda motor. Sudah jalan berapa lama? Alhamdulillah ketinggalan, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kebanyakan saya juga pernah usaha sedikit, akhirnya gagal dan takut. Gitu, Pak. Ingin saya tanyakan sekarang, takut itu termasuk otak yang mana? Gitu. Yang kedua, sebenarnya bagaimana caranya kita supaya bangkit lagi, recovery lagi daripada kegagalan itu, karena itu yang menjadi penyakit kita, itu kegagalan itu. Biasanya karena kita berkeluargaan, hantam aja jadi modalnya pas-pasan. Saat sudah hutang banyak, ketipu orang, bangkitnya itu biasanya bukan main. Mohon bantuan dong. Kapalnya baru berapa kali? Jadi gagal itu kalau baru sekali itu belum apa-apa. Palingnya itu 6 lah, 6 saya. Sekarang gini, mungkin Anda punya gagal itu 4. Mungkin dalam hidup itu ada 4 gagal. Ini kan baru 1. Berarti kan kurang nih. Ya, jadi harus diambisi ini. Segera lebih gagal lagi supaya nanti tercucuk. Kalau tidak 4 kali berarti ya. Misalnya tadi kalau Anda punya 4 kan sudah sekali gagal, berarti kurang 3. Selesaikan segera itu gagal itu harus. Habis itu sukses. Jadi memang sebetulnya gini loh. Kalau pakai otak kanan, nggak ada kata gagal itu tidak ada. Karena tidak pernah yang namanya gagal itu nggak ada. Pertama, kita gagal itu sebetulnya kita akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman yang luar biasa bagus. Yang kedua, pendidikan. Kalau saya gagal menghabiskan uang misalnya 30 juta, berarti sama saja saya kuliah di MM di mana itu? Udayana. Ya. Jadi kita sudah MM karena sudah juga rugi 30 juta gitu. Itu pendidikan kita itu. Kalau 100 juta kita rugi, berarti sudah doktor. Kalau 300 juta profesor kan itu. Tapi menurut saya memang yang kita itu kadang itu apa lupa adalah membayar tadi loh ya. Zakat, sumbangan itu yang saya kira kita kurang. Kalau Anda melakukan itu saya kira enggak ada gagal-gagal. Kalau Anda melakukan dengan itu juga, saya yakin tidak ada gagal. Dan gagal itu enggak ada. Orang usaha itu misalnya ya, maksudnya ini. Kalau kita jadi karyawan itu kan penghasilan kita kan begini. Relatif naik lah gitu ya. Tapi kalau jadi pengusaha kan bisa begitu kan gitu. Mas turun dulu gitu, bisa. Masih jatuh dulu, rugi dulu, biar orang lain yang untung, sosial kita. Kan rugi dulu, rugi-rugi kita tuh gak mungkin rugi terus. Kalau diterusin itu, kalau pakai otak kanan mesti terus. Kalau kiri, mari dulu karena apa kan. Terus aja ya. Gak mungkin gak naik, pasti naik. Dan pada saat naik, ini sudah nyalin teman tadi itu yang penghasilannya walaunya sama. Kalau udah di sini udah kita udah nyalin karuan-karuan. Makanya saya juga pengen lihat coba tanda tangannya kayak apa nih. Oh iya. Kayaknya berkali-kali juga kali. Ya tanda tangannya gini. Mau naik ya jadi turun lagi. Ada pengaruhnya, harus berubah. Benar, saya katakan ini. Mengapa? Anda kalau lihat tanda tangan, itu kan sama dengan berarti gitu. Tanda tangan itu kan yang mewakili kita di mana saja, pada saat kita MOU, pada saat kita ada kapan. Nah kalau tanda tangan kita hanya begini, ya saya kira itu mau naik turun lagi, padahal ini berkali. Jadi gini, mestinya tanda tangan kita itu yang sederhana itu ini begini aja bagus. Saya punya tanda tangan itu begini. Nah itu. Kalau ada yang meterai di sini, saya pernah lihat gini aja. Itu jangan iya ini tanda tangan loh. Makanya dia hebat gitu. Tanda tangan, jadi saya kira teman-teman sekarang harus berubah tanda tangan. Tanda tangan usaha itu tidak seperti itu. Tidak, usaha itu tanda tangannya simple dan naik ya. Naik G. Itu bagus. Ada teman saya yang bilang begini. Sup, sup. percaya dan percaya. Sekarang itu apa? Kan kita kan? Pada saat kita nggak ada yang di tanda tangan siapa? Kan kita. Oh itu tanda tangan itu kan gitu kan? Nyawanya itu seolah-olah begitu. Itu percaya nggak percaya? Jadi saya kira coba mulai dibuka tanda tangannya. Intinya itu memang naik, nggak tahu gimana caranya, pokoknya naik. Jangan pernah ada yang turun. Itu yang pertama. Terus kalau ada mundur sih masih mending lah. Kalau naik turun kan, tapi kalau begini tuh masih agak bagus lah, karena itu juga gitu. Jadi jangan banyak-banyak itu. Tapi paling tidak memang gimana ke atas gitu. Jadi cukup nggak ada gagal kalau sudah naik ada itu udah nggak pernah gagal ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Terima kasih. Alhamdulillah saya sudah mengalami ESB juga pernah, meskipun maksudnya paling banyak ya. Tidak sudah pernah dua kali seperusahaan itu. Juga mengantar cucian kemana-mana itu seluruh kota Surabaya. Sama juga pertanyaan saya. Kan kita sudah di luar sana nggak bisa menafikan ada orang-orang yang jahat gitu kan. Kalau terus kita mikir positif itu sama orang atau orang nawarin ini, ayo kerjasama gini. Kemudian kita mikirnya, wah pasti bisa, pasti sukses. Bisa jadi kita akan jadi ibu dan sebagainya. Pertanyaan saya, kapan kita menggunakan otak kanan, kapan kita menggunakan otak kiri? Terus yang kedua permasalahannya adalah, sekarang penghasilan utama saya sekarang, karena saya punya skala prioritas. Nah itu mengatur skala prioritas orang yang E dengan mau ke B itu gimana Pak? Terima kasih. Kapan pakai otak kanan, kapan pakai otak kiri? Kalau saya kok kanan aja terus? Karena kalau kanan itu ada kirinya, gitu loh. Kita ini sekarang itu jarang pakai kanan. Kanan nggak pernah dipakai. Jadi kanan kita itu ibaratnya karatan lah gitu. Coba ini dipakai, kanan kirinya ikut kok. Itu ikut gitu loh, nggak pernah kiri itu nggak ikut. Jadi jangan khawatir kalau pakai kanan itu kita kirinya nggak bagus, enggak, kiri akan ikut karena kanan naik kiri naik. Tapi kalau kiri naik kanan tidak ikut naik. Ya. Kita saya kira memang kalau yang terjadi di kita, kalau kita jadi E itu memang ada kesulitan untuk merubah ke kanan. Lingkungannya adalah lingkungan kiri. Udah setan teratur, jamnya teratur, gitu kan. Masuk kantor aja diatur, waktunya diatur, gitu. Kalau pengusaha kan tidak teratur. Saya itu kalau berangkat ke kantor itu jam 1 siang. Jam 3 sudah pulang. Itu kalau mau kantor. Nggak ke kantor juga, nggak apa-apa. Nggak ada yang berani marahin saya, nggak ada. Dan saya tidak pernah absen. Pengusaha mau absen itu nggak pernah. Ya. Jadi apa? Saya di Jakarta jarang kena macet karena apa? Waktu orang sudah pada berangkat, baru saya berangkat. Belum pada pulang, saya sudah pulang. Jakarta itu yang bikin macet adalah karyawan. Ini jamnya kan sama tuh. Warung baru berangkat pagi, ya macet. Jadi saya jam 11 berangkat, gak macet. Belum pada pulang duluan. Gak macet lagi itu. Jadi saya kira memang merubah kiri ke kanan. Kalau lingkungan kita masih kiri itu berat. Makanya saya bikin Entrepreneur University ini kan sebetulnya sekolah ke kanan. Gak pakai ijazah, gak pakai sertifikat, gak pakai. Karena yang kita cari nanti sertifikat kanan. Itu yang berbeda itu. Wisuda saja juga nggak seperti orang-orang. Wisuda itu ya saya datang paling cuma salaman itu wisuda itu. Jadi memang ini betul-betul sekolah makanan. Mengapa saya nggak beli sertifikat? Karena takut kalau misalnya gagal terus ngelamar kerja lagi. Saya nggak mau. Pokoknya nggak ada terus terus. Kalau kamu dikasih tanda bahwa sudah jadi pengusaha, itu ya dari batu atau dari kayu, ya jadi fotokopi. itu buat ngelamar lagi kalau yang berdua kopi ya. Nah, itu saya kira memang ini sekolah kanan yang bikin apa komunitas kanan semuanya pokoknya kanan. Jadi kalau makanya di kita itu kalau ada yang keluar kerja itu malah kita bikin selamatan itu. Buat selamat dong, buat sukses dong. Ini sudah pertama itu biasanya waktu keluar kerja itu. Jadi keluar di sidang yang pertama. Jadi berat kalau kita masih di posisi jadi karyawan, kok mau pakai otak kan? Anda di kantor baru cerita, saya mau bikin bisnis. Teman Anda sudah bilang, keluar mungkin. Kok keturunan aja nggak ada. Modal kamu juga punya, kan begitu. Padahal kan ada cara-cara. Cara-cara. Kalau nggak punya duit, pakai namanya kan bodol. Ya, setelah bodol. Bodol itu adalah berani optimis duit orang lain. Jadi pengusaha itu jangan terampil. Kalau terampil itu usahanya gak akan besar. Jangan punya keterampilan, pakailah namanya botol. Botol itu adalah berani optimis tenaga orang lain. Usaha itu orang yang kerja buat kita. Kita jadi business owner kan. Kalau nggak punya otak ya bohong. Berarti optimis otak orang lain. Saya punya murid di Surabaya nggak punya sertifikat tanah, pinjam sertifikat mertuanya. Dia bilang saya pakai bosol. Berarti optimis sertifikat orang lain. Yang penting itu jangan boyol, boyol itu berarti optimis istri orang lain. Mengapa pakai duit orang lain lebih bagus? Karena kalau pakai duit sendiri, kan kita yang mendoakan sendiri. Coba kalau pakai duitnya orang banyak, duitnya banget kan banyak yang mendoakan. Jadi yang mendoakan itu banyak. Kalau duit sendiri itu nggak bagus. Anda yang mau pensiun dapat uang pensiun, debus itu, jangan buat bisnis. Bisnis pakai duit orang lain. Gimana ini mau kita terusin atau break dulu? Break dulu ya. Kami harapkan kepada Bapak dan Ibu ya, yang hadir sekarang ini, apa yang belum jelas, dikat saja. Jadi Bapaknya terus berbicara dan sebagainya, kalau ada yang belum jelas, dikat. Saya bertanya dan sebagainya. Nah, kita di Bali ada Entrepreneur Universitas Cabang Bali, itu ada pendidikan kelasnya. Jadi setiap hari Minggu sore, jam 4 sore kita di Hotel Sanur Paradis. Jadi komunitas kita mengikuti pendidikan di sana. Nah, di sana Bapak dan Ibu nanti kalau memang ada ketertarikan silakan nanti mendaftar kepada panitia untuk mengikuti kelasnya nanti, karena kelas kita adalah yang kita harapkan komunitas. Mungkin dari segi biaya tidak kalau dibandingkan dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan nanti jauh sekali. Karena saya sendiri merasakan. Jadi saya sendiri adalah murid beliau. Jadi beberapa murid beliau yang ada di Jakarta, Surabaya dan sebagainya itu dalam tingkat waktu yang tidak terlalu lama. Jadi 2-3 tahun sudah melejar. Jadi dengan omset yang puluhan miliar. Nah mungkin dari beliau-beliau itu nanti akan memberikan sharing kepada Bapak dan Ibu lewat kelas nanti. Nah, dan ini kami pamerkan sebagai informasi, bahan informasi. Yang pertama dari Bapak Sri Dana, mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa tanya sama beliau untuk disaksikan, karena dalam limit waktu tidak terlalu lama beliau sudah punya beberapa perusahaan juga. Bapak Nyaman Sri Dana, mohon maju ke depan. Nah, saya tunjuk yang hadir-hadir aja ya. Yang bisa hadir saat ini, mungkin yang belum hadir sudah terlalu sibuk dengan usahanya. Kemudian mungkin salah satunya Pak Karyan maju. Nah, di sini ada beberapa dokter yang kemudian tidak sempat hadir. Yang hadir cuma Bapak Dr. Sudirman dan Surya tadi. Bapak Dr. Sudirman. Kemudian Bapak Arsyawan ada hadir, Bapak Nurat Naradi, Bapak Dewi Suwardiana, Nah ini Pak Dewo, ini bodinya sedikit lebar saya. Nah ini Pak Dewo Sobiat, dia seorang pariwisata juga, yang berjalan pariwisata tapi juga beberapa punya usaha. Salah satunya Benito apa? Samsung Motor. Ya, beliau dari 6 orang yang bisa hadir pada kesempatan hari ini ikut mengikuti, jadi beberapa kali seminar mungkin karena menyempatkan diri hadir. Jadi pada kesempatan ini mungkin kami berikan waktu 30 detik ya, biar tidak terlalu lama ya, mungkin setengah menit untuk menyampaikan gimana pengalaman dapat pendidikan di Keterbatasan Universitas atau KU. Dari yang pertama, Pak Arsewan. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak dan Bapak sebagai guru saya yang begitu sangat mulia mencetak saya. Pertama-tama sebelum saya masuk KU memang saya sudah punya dua usaha, yaitu apotek dan photocopy center. Namun begitu saya ikut KU, dalam pertemuan 4 kali saya mulai panas dan langsung sekalian mendirikan 4 perusahaan lagi, yaitu toko pusat penjualan komputer, toko obat, dan toko buku. Di tahun ini saya segera buka 2 cabang, yaitu toko buku mungkin di sekitar Renon dan pusat internet. Toko buku saya adalah pusat buku dan perlengkapan spiritual. Untuk yang lain-lainnya mungkin 2008 saya sebangat dengan lagi. Oke, mungkin kalau ada bisa di Sebelum saya masuk itu, saya sudah punya usaha juga namanya balibagus.com. Jadi PT Balibagus kita mandiri, kita kerjasama beberapa orang. Terus kemudian dengan ikutnya EU sama juga dengan Pak Kewan, saya ikut menjadi panas. Di mana istilah botol itu saya gunakan kebetulan mertua saya itu bisa masak. Jadi saya bukakan catering, jadi dia masak, mertua saya yang jualin, jadi komisinya untuk saya. Terus kemudian semakin saya ikut EU, semakin panas saya, dan kemudian mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada sebagian yang menerima voucher. Itu adalah usaha terbaru saya, Bioma Refleksologi dan Aromaterapi. Itu bertempat di pertemuan Udayana, sebelah timur Tiara Dewata. Jadi voucher bisa digunakan untuk ya sekedar relaksasi, karena itu adalah botol juga, karena saya tidak bisa pijat, yang pijat tenaga saya yang pijat. Jadi saya kerjanya hanya kundangnya ya seperti ini untuk marketingnya. Jadi yang kerja ya staff saya, dan itu pun adalah keahliannya mereka sendiri, dan mereka silakan bapak-bapak ibu-ibu untuk datang juga ke sana. Dan bagi yang belum dapat, nanti saya ada masih voucher untuk bisa dipakai. Okay. Nama saya Nyoman Sridana. Jadi saya bergabung di EU ini kurang lebih 6 bulan. Jadi sebelumnya saya sudah punya usaha, tapi usaha saya masih kecil saat itu. Mungkin pernah dengar visionbali.com. Itu adalah punya saya sendiri. Saya sendiri yang mendesain webnya. Jadi pemasaran kerajinan tangan dan furniture dari Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Jadi sebelumnya saya pakai supplier, jadi kerjasama dengan pengrajin, kerjasama dengan produksi furniture. Tapi setelah mengikuti EU, dari trik-trik yang diberikan EU, saya bisa produksi furniture sendiri dengan mengembangkan desain yang ada, dan juga mengembangkan lagi termasuk pengiriman. Jadi packing sendiri dengan beberapa karyawan. Jadi sebelumnya saya ngerjain sendiri karena bersama keluarga aja. Jadi setelah masuk ke EU, saya bisa membotoli orang lain sehingga semua bisa kami ambil, termasuk pengiriman, packing dan sebagainya. Dan juga yang lainnya, saya sudah merintis di bidang pariwisata. Karena sebelumnya saya juga kerja di pariwisata, saya sebagai tour guide cukup lama. Sehingga saya kembangin di pariwisata untuk mendirikan sebuah travel, walaupun jalannya masih agak lama karena situasi dan kondisi seperti saat ini. dan yang lainnya juga ada rentang komputer, terus pengetikan, dan itu sebelumnya jalannya cukup lambat sekali, sekarang sudah mulai agak ramai, dan tenaga yang kami miliki untuk kami training sedemikian rupa sesuai dengan arahan yang kami dapat di EU ini. Jadi menurut saya EU ini luar biasa. Jadi saya bisa mengembangkan usaha saya tentang dana EU ini. Untuk itu kami, saya sendiri bisa berterima kasih kepada Pak Burdi yang telah memimpin kami sedemikian rupa dengan rekan-rekannya, rekan-rekan yang sangat sukses sebagai pengusaha di Indonesia. Untuk itu sama Pak Yun juga yang telah membantu kami banyak sekali memberikan bimbingan dalam pengembangan usaha kami. Ya, terima kasih Pak Yus. Sekarang ini saya setiap hari ini jual obat dari bisnis saya, tapi bukan jual obat semurah, tapi itu mungkin yang buat saya nanti menjadi seorang biader. Terus terangkan, kalau saya di pegawai negeri hari-hari buka ini terus menjadi pegawai negeri, kekurangan dana untuk sekolah anak dan segala macam. Jadi keinginan saya begitu saya masuk EU, saya sampai saat ini telah pegang 4 usaha. Terima kasih Pak. Tepuk tangan bagi anak Arif. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan rasa terima kasih yang bersama saya kepada Bapak Budi Kesandra beserta Pak Yus selaku pembina dan pemilik owner entrepreneur Rizki yang pribadi, karena tanpa beliau ini saya akan tidak seperti ini. Saya dulu pertama kenal EU 6 bulan yang lalu, saya hanya seorang karyawan yang tidak tahu apa itu bisnis, yang saya pikirkan adalah gagal. Tapi setelah Bapak Budi Chandra mengasih bimbingan selama 3 jam, saya tak bisa mikir pulang. Saya besok harus beli ruko yang mana? Saya harus bikin usaha yang mana? Terus terang itulah yang saya dapatkan dari EU ini. Dan sampai sekarang, dari 6 bulan yang lalu sama Coy EU, sampai sekarang sudah ada 4 yang usaha. Yang terakhir adalah Travel Agent yang bergerak di pariwisata, ekspor impor, marketingnya ke Jepang, Amerika, Spanyol, dan Asia. Dan sekarang ini saya sedang memikirkan apa yang harus saya pikir lagi untuk besok. Nah, makanya saya sarankan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mumpung EU ada di Bali, ayolah kita bergabung, ayolah kita bikin komunitas agar kita bisa mandiri dan bisa menghasilkan uang bukan hanya 1-2 tapi benar-benar fluktuatif, benar-benar pergerakannya itu kita tidak bisa bayangkan. Kami tunggu di EU selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewi. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Budi Chandra atas bantuan dan pemikirannya pada saya. Sebelumnya saya memang basic saya dokter. Dokter saya lulus di Jakarta. Waktu saya di Jakarta itu enggak tahu seperti namanya bisnis itu enggak neguni saya. Cuma saya di Jakarta ini perkenalkan sebuah buku Cash Flow Quadrant. Itu. Jadi yang salah satunya saya memancing. Saya lihat kok ini bagus. Dari saya pas melihat di koran ada kemana saya harus mencari komunitas seperti ini. Dan saya ketemu ikut seminar seperti Bapak Ibu sekalian yang ada sekarang. Terus saya ikut kuliahnya langsung setelah ikut seminar, saya ikut kuliahnya. Setiap hari Minggu sore saya ikut. Pada saat kuliah ketiga saya sudah termotivasi sekali dengan mental-mental yang sudah diberikan. Kuliah keempat, hari ini yang keempat saya langsung buka usaha lagi, yaitu seluler di luar dosis saya sebagai dokter. Udah gitu selama 10 minggu akhirnya karena motivasi yang diberikan oleh pemimpin di sini akhirnya saya membuka lagi. Sekarang saya punya seluler 4, ini market 1 dan salon 1 itu. Tapi kan dokter saya tetap bisa pertahankan karena itu tujuan mulia. Sekian, terima kasih. Applause. sebagai rekan-rekan kita yang hadir pada kesempatan hari ini, jadi memberikan kesaksian dan informasi tambahan kepada Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itu dari panitia dan Bapak Budi Chandra memberikan sekedar kenang-kenangan. Sedikit Pak. Iya, terima kasih Pak. Kami mohon untuk diberikan Bapak Nyoman Sri Dani. Tolong dibaca Pak. Berapa itu Pak? 5 miliar. 5 miliar. Iya. Sudah. Dapat hadiah sekali. Tepuk tangan. Iya. Ini bertahap. Sekarang 5 miliar mungkin Bapak Wayan harus jawab tadi. Iya. Iya. Bapak Nurah Maradi. Iya. Iya. Kemudian Bapak Dewi Madis, Bapak Dr. Madis Sudirman. Iya. 5 miliar. Iya. Bapak Karya Maja. Iya. Kemudian jadi mungkin ada bedanya angkanya nih kebun. Pak Dewi, Sarjana, iya. Iya, terima kasih. Ya mungkin ya angkanya tersama dan sebagainya. Jadi tepuk tangan kepada rekan-rekan kita. Ya, beliau adalah seorang entrepreneur yang sudah action dalam limit waktu yang cukup singkat. Jadi belum ada 6 bulan. Jadi terima kasih kepada Pak Budi. Jadi telah memberikan kenang-kenangan bagi rekan-rekan kita. Terima kasih. Ya, Pak Ustaz. Ya. Ya, kemarin belum berani berhutang, sekarang sudah 1M. Mungkin offsetnya sudah 5M. Tadi dibilang belan itu. Ya, baru berhutang. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Untuk bisa minta waktu, silakan Pak dilanjut. Terima kasih. Selamat ya buat teman-teman yang sudah mulai berani hutang. Jadi gini, kalau kita punya hutang itu sedikit, cuma 100 juta, 50 juta, itu memang kita yang pusing. Tapi coba kalau hutangan itu 10 miliar, 20 miliar, banknya dia bisa. Jadi kalau menurut saya itu punya hutang harus banyak sekali, jangan sembarangan. Sekarang gini, kalau saya punya deposito 1 miliar, apa yang saya lakukan setiap bulan ke bank? Kan saya ditanggung bunga mintaan begini. Tapi kalau saya punya utang 1 miliar, setiap bulan saya itu memberi bunga. Memberi tangannya dia atas lebih muli. Coba bayangkan setiap bulan kita setor ke bank, dan setoran kita itu buat gaji karyawan bank, buat ngasih yang deposito, yang nabung situ. Apa itu gak spesial ya? Apa itu tidak muli ya? Maka apa yang namanya hutang itu menurut saya untuk usaha itu saya kira harus itu leverage. Karena sadar atau tidak sadar, maksudnya rezeki itu sebetulnya mengikuti hutang kita. Kalau kita tidak punya hutang, rezeki juga sulit datang. sebagai pun sudah mulai punya utang, itu rezeki juga kan ya. Kenapa? Sosial kita kan itu banyak memberi itu. Ada yang tanya saya, Pak, kalau punya utang secara ngancurnya gimana? Kan ngancur itu tidak datang ke bank, ngancur. Ya saya mau cerita, selain bisnis, apa yang harus kita lakukan? Apa? Sebenarnya kalau kita sudah mulai usaha, kayak tadi sudah pernah mulai usaha, kan kita harus kembangkan usaha itu. Ya. Bisnis atau usaha itu punya untung, ada untungnya dari bisnis itu. Tetapi kalau hanya dengan bisnis saja, kan untungnya dari bisnis saja, bisa tidak besar. Nah, supaya lebih besar, maka harus cari untung yang di luar bisnis. Yaitu apa? Anda harus beli yang namanya properti. Jadi yang pertama adalah kita harus bisnis. Yang kedua, kita harus beli properti. Dicatat boleh, siapa tahu nanti ada ulangan. Oke. Bisnis dikembangkan tadi ya. Nanti ada caranya sih ngembangin bisnis. Nah, kalau mau hebat di bisnis memang jadi bisnis owner itu pertama, Anda harus cari malaikat. Malaikat itu maksudnya orang-orang yang membantu Anda. Jadi kalau Tuhan punya malaikat, kita pun menurut saya punya orang-orang yang membantu kita. Jadi kalau untuk gambar ini kita, maka harus ada malaikat di sini yang membantu kita. Yang mengembangkan usaha kita adalah orang-orang di bawah kita. Nah, yang berikutnya, Anda harus punya mentor. Punya mentor di sini. Bisa orang lokal di sini atau orang yang udah di Jakarta. Saya dulu, walaupun sampai sekarang juga belum pernah ketemu dengan yang namanya Pak Ciputra. Pak Ciputra itu adalah mentor dalam pengertian pikiran-pikirannya saya gunakan. Ciputra tahu? Ya. Ancol yang dulu itu bukan apa? Bangkau gitu ya. Sekarang menjadi seperti yang sekarang ini adalah karena pikiran otak kanannya Pak Ciputra. Dan semua orang di bawahnya ini jadi pengusaha semua. Itu juga yang saya tahu. Dan sampai cucunya itu hebat. Tahu gak? Latihan. Ada latihan yang punya radar dalam radar di mana saja itu. Itu adalah kalau dulu itu cucu dari cucu dalam perkara karyawan ya. Ciputra punya staff namanya Erik Samula. Erik Samula punya orang di bawahnya namanya Jalan Iskan. Waktu di Tempo. Nah itu yang sekarang jadi juga menjadi pengusaha. Karyawan saya juga sama. Saya gimana supaya mereka juga jadi pengusaha. Saya punya 9 direksi yang 7 jadi pengusaha. Aset di atas 20 miliar. Yang dua belum jadi pengusaha karena yang satu aktif di partai politik, jadi anggota DPR. Yang satunya sekolah terus. Yang itu S berapa ini sekarang? Sekolah ya, pokoknya sekolah itu. Gak jadi pengusaha, tapi yang tujuh jadi pengusaha. Tapi kok tak ada yang harus jadi pengusaha? Sopir saya tadi juga punya usaha, dia jadi store juga, punya Prima Gama beberapa tempat. Sampai sekarang masih jadi sopir saya. Mengapa? Ya kalau jadi sopir saya kan enak. Ya kan, mentoring gak bayar ya. Malah dibayar ya. Mobilnya juga lumayan bagus, jadi kan bisa ngeteng-ngeteng juga kan. Jadi saya buang anu keluar, lah enak seperti ini. Nah itu, saya memang saya tularkan betul untuk itu sampai kepada karyawan saya. Jadi kalau ada ke kantor pusat Prima Gama di Jogja itu penuh dengan mobil itu bukan tamu tapi mobil karyawan saya. Itu yang saya mimpikan memang di mana semua orang di perusahaan. Belum lama ini supir saya di Jakarta sudah minta keluar. Jadi kan setelah itu bapak 2 tahun saya juga pengen jadi pengusaha. Belum lama kapan juga pembantu saya gara-gara kemarin aset gitu sambil ngepel-ngepel dengan kaset juga minta keluar juga. Saya udah tahu caranya pasti juga mau jadi pengusaha. Jadi memang kira ini dan ganas kan, virus itu ganas, bisa nular ke siapa-siapa dan tapi hasilnya juga akan luar biasa. Nah, kembali lagi memang Anda harus cari malaikat yang akan bantu Anda, orang-orang hebat yang akan bantu Anda. Yang berikutnya adalah memang harus ada mentor atau idola yang Anda ingin jadi seperti siapa, itu penting. Membeli properti yang betul, yang untungnya besar, itu adalah jangan sesuai kemampuan. Membeli yang bagus itu jangan sesuai kemampuan. Kalau sesuai kemampuan, hasilnya nggak bagus. Misalnya punya uang 100 juta, jangan belikan rumah harga 200 juta. Punya uang 100 juta itu minimal 400 juta itu harus Anda beli. 300 dari bank. 100 juta, 300 dari bank. Beda hasilnya ya. Kalau punya uang 100, diberikan rumah harga 300 juta, maka 5 tahun kemudian, kalau 5 kali lipat, berarti kan 500 juta. Tapi kalau 100 diberikan rumah harga 400, yang 300 dari bank, 100 uang kita, 5 tahun kemudian jadi 2M. Hasilnya lebih besar. Harga ini, gedung, tanah, itu relatif naik terus. Mengapa naik terus? Kalau saya beli gedung ini, maka saya beli gedung ini dan tanahnya. Tanahnya itu, kalau dilihat dalam, dalam yang sana itu Amerika. Mungkin kan bulan itu. Jadi Amerika itu tidak beli. Makanya harganya naik terus. Itu rasanya sih. Ini cara membeli rumah pakai duit 100 juta. Ada cara beli nggak pakai duit. Bank ini 100%. Malah sekarang banyak yang coba teman-teman EU beli malah dapat duit. Ruko harga 450 juta, bank ini 550 juta. Beli dapat sekarang 100. Ada caranya. Dan Anda itu hutangnya jangan khawatir, karena setiap hutang nanti pasti lunas dengan sendirinya. Asal Anda jadi pengusaha. Iya, saya akan buktikan. Saya dulu punya utang sudah sampai puluhan miliar, sekarang tinggal 500 juta. Karena sering sudah nggak bisa tidur sekarang. Jadi kalau nggak punya utang itu malah nggak bisa tidur. Saya pernah mencoba begini, dan ini yang saya alami betul ya. Waktu saya beli rumah pertama itu harganya 67 juta. Saya hanya punya uang mekar 17 juta. Oke, 17 juta. Berarti saya diutangkan berapa ya? 50 juta. Nah, saya mau cerita, kalau kita jadi pengusaha, itu yang namanya properti yang belum lunas itu bisa dicarikan duit. Jadi setahun kemudian saya pindah ke bank yang lain. Bank yang lain berani memberi pinjaman 150 juta. Waktu itu ini bank bank apa ya, tentang rumah ini, kasih di rumah ini. Sebelumnya yang ada Bapak itu Bapak Sejahtera, ini Bapak udah marut sekarang. Terus saya apa? Dipinjami BTN. Habis itu BTN pinjami saya 150 juta. Saya kan punya utang 50 juta tuh. Dipinjami 150, berarti kan 50 baru lunasi. Berarti saya dapat berapa? Lunasnya 50. Lunas dari sendirinya. Iya kan? Siapa yang konsultasi? Bank berikut. Setahun berikutnya saya pindahkan itu bank yang lain itu keluar 250 juta. 250 nih. Ini 150 kan? Baru lagi di sini dapat berapa? 200 lagi. Dari bank Exim saya pindah ke BRI, jadi saya pinjaman 350 juta. Ini jaminannya ini aja. Iya, percaya kan harganya naik terus. Rumah saya itu harganya sekarang saja rumah itu harganya sudah 1M. Terakhir saya pinjami bank BRI itu 600 juta. 600 juta berarti saya dapat 250. Ini sudah 100 kan? 550 saya ambil duitnya. Dan ini sekolah terus. Yang sekolah ini pindah-pindah. Jadi saya waktu itu lama enggak pernah lihat sertifikatnya. Malah belum pernah pulang. Tapi sekarang sudah lunas. Ada caranya lunas dengan sendiri ini. Sudah selesai. Sekarang sudah dijual itu sertifikat itu. Sudah lulus. Dan cum laude. Nah ini maksud saya apa? Namanya takeover, dipindah. Kita ini kan punya pikiran gini dulu. Kalau punya utang, nunggu lunas dulu, baru. Dan lunasnya masih 10 tahun lagi. Ya udah berbagai karuan ya, bisnis. Kalau bisnis saya kira, setiap tahun bisa namanya repayment. Dipindah ke bank yang lain lebih mudah. Nah, mengapa pinjaman kita harus naik terus? Karena saya tanya, kalau saya pinjam uang 100 juta di bank, maka bank itu akan saya beri sertifikat saya, oke? Pada saat saya sudah membayar 50%, jadi 100 juta ini. Pada saat saya sudah membayar 50 juta, sertifikatnya siapa yang bawa? Masih bank, nggak fair kan? Harusnya diparuh ya. Kita sudah membayar 50, harusnya 50 itu bank, digunting loh. Kurang 5 juta saja, itu masih di bank. Padahal 5 juta tinggal segini. Makanya gak fair kalau tidak layak. Kalau berkurang itu biru. Tadi ada cerita punya utang kok malah mau dilunasi. Ya gak bener, harus dinaikin dulu. Dinaikkan terus sampai dengan nanti ada batas yang gak terbatas yang namanya utang itu. Nah, aset kita akan naik. Ya, sedangkan sisi-sisi ini bisa untuk mengembangkan usaha. Waktu itu saya dapat 100 juta ya buka cabang. 100 juta buka cabang, buka cabang. Aset kita akan naik. Ya, sedangkan sisi-sisi ini bisa untuk mengembangkan usaha. Waktu itu saya dapat 100 juta ya buka cabang. 100 juta buka cabang, buka cabang. Anda itu kalau mau buka cabang, jangan nunggu yang satu gede dulu baru buka cabang. Kecil buka cabang, kecil lagi, kecil poin buka terus. Kecil kalau banyak kan jadi besar. Kantor pusat, karena masih kecil. Cabangnya kecil-kecil, yang apa? Ya kalau satu itu kantor pusat atau cabang nggak ada kan? Yang penting kecil tapi banyak. Orang lain jadi ber. Bisa. Di Jakarta saya punya murid usaha somai. Sekarang punya 17 tempat gerobak. Satu gerobak itu per hari bawa pulang 500.000. Berarti omsetnya berapa itu? 17 gerobak. 8,5 juta kan? Nah, kecil-kecil gitu. Banyak. Jadi saya kira memang ya kecil banyak juga bagus. Nah, kembali tadi, properti memang bisa menghasilkan untung dan properti bisa diambil manfaatnya untuk diambil duitnya. Ini misalnya lepas-lepasan, rugi-rugian, saya nggak rugi, saya udah pernah ambil duitnya berapa? 550 juta. Dan kalau kita jadi pengusaha, jangan pernah jual properti kita. Kecuali memang usahanya jual beli, bro. Jangan pernah jual. Mengapa? Akan menyesal. Saya pernah ya jual tanah. Waktu beli itu harganya per meter 50.000. Luas tanahnya 3.000. Ya kan? Itu pun saya belinya pakai duit bank. 5 tahun kemudian dibeli harga 250.000 per meter. Ini mahal utang. Saya dapat 720 juta waktu itu. Sudah untung sebetulnya. Tapi sekarang ini per meter sudah 4 juta. Kan nyesel. Saya pernah punya pengalaman, pernah menjual properti. Kalau bisa jangan pernah jual. Ya tadi kecuali memang bisnisnya jual beli. Saya punya murid di Jakarta, usahanya itu jual beli propertinya sendiri. Jadi jual beli rumah sendiri. Dia beli rumah, direhab, terus dijual. Laku, ditawarkan di koran, laku. Dia beli lagi rumah, didandani lagi, dijual. Jadi dari modal 50 juta, sekarang itu rumah yang ke-9 dia mau jual harga sudah 1,4 miliar. Kebetulan anak istrinya itu suka dia dan tidak suka. Jadi itu menunjukkan bahwa modal kecil kalau di properti itu hasilnya akan cepat besar. Yang saya katakan itu bukan hanya maksudnya bukan bisnis kita jual beli properti, bukan. Pengusaha itu harus cari untung di luar usahanya dengan membeli properti. Kalau misalnya Anda mau utang kok nggak ada properti, beli dulu propertinya. Nanti kan KPR. Nah, nanti kapan kalau sudah dipindah beli tidak lagi KPR, bisa menjadi modal kan? Kerja hanya bayar bunganya saja. Pokoknya nggak ada. Jadi itu yang tadi lunas dengan sendirinya itu memang kalau sudah usaha nanti ada caranya. Contoh ya, saya pernah beli rumah di Jakarta. Langsung saya waktu itu beli dua, karena yang punya sama, beli ruko dan rumah. Rumah itu harganya 1M. Terus saya beli kantornya, yang berubah ruko itu harganya 2M. Jadi kita harus mulai ngomong MM-an ya, biar enak. Saya beli 2, ini kan 3M. Tapi bank itu berani minjam saya hanya 2M. Oke. Saya yang 1M waktu itu, ini kan belinya kepada satu orang. 1M saya atur, ya boleh masuk ke bank 2M. 4 tahun kemudian ada bank yang mau menjamin saya 4M, tapi hanya dengan jaminan kantor saja 1. Mengapa dia berani? Karena kantor itu harganya sudah 8M dalam waktu 4 tahun kemudian. Saya diminjami 4M, mau saja saya diminjami 4M buat balikin ke utang pertama tadi 2M, masih saya menjadi siap 2M dan sertifikat rumah. Karena dia mintanya hanya 1 set. Lunas ya? Lunas dengan dirinya. Keluar. Sekarang sudah keluar dari bank. Gitu loh. Lulus. Jadi jangan khawatir dengan utang itu. Enggak, enak kok. Betul. Saya punya murid yang nanti mau jadi bapak ibu, namanya Pak Nining. Dulu waktu saya kenal itu utangnya cuma 30 juta. Sekarang bahasa sudah 4 atau 5 miliar dalam waktu 3 tahun. Dia bilang apa? Punya utang itu indah tadi. Karena yang dulu dia tinggal di rumah, saya pernah datang ke rumahnya itu tinggalnya di ruko lantai 3. Lantai 2 baru dicetakan, lantai 1 buat jualan cat cetak. Sekarang kan rumah sudah harga di atas 1 miliar, aset lebih dari 10 miliar, udah pakai mobil yang jelas mereknya. Itu yang lukunya itu loh, yang lukun itu loh. Jadi jelas, lukunya itu jelas banget. Enggak enak gitu. Jadi sebetulnya memang, kalau jadi karyawan itu kan resikonya ada dua. Di PHK atau pensiun. Kalau jadi pengusaha itu resikonya cuma satu. Kaya. Gimana cara pindahin dari bank pertama? Jadi gini, caranya apa? Kita minta fotokopi sertifikatnya dari bank pertama. Kita bawa ke bank berikutnya, gitu ya. Kita bawa ke bank berikutnya. Kalau bank berikutnya oke, udah setuju, ya udah kita sama bank yang pertama buat duit. Dan bank kedua buat duit ke bank pertama. Dia harus lunasin gitu. Bawa 50 juta dibawa ke. Saya ingat betul aku bawa uang ini 250 juta kawal polisi dapat duit. Di mobil saya udah pakai sirupi kawal ini bantu 250 juta untuk ambil sertifikat. Jadi kita gak mau sama bank berikutnya, memang kita posisi kita ada di bank sebelumnya. Bank itu lebih suka mengambil kredit yang sedang kita. Mengapa? Suratnya mesti bagus. Bukan secara fisik bagus loh, karena bank ruangannya AC, gak ada itu. Tapi secara legal, surat-surat sudah diteliti oleh bank sebelumnya. Sudah, ya kan, tinggal pindah. Jadi aman. Tapi kalau masih di luar fasilitas, bank akan lama menelitinya. Ya. Misalnya kita KPA ya, Pak. KPA 15 tahun ya. Untuk di take over ke bank berikutnya itu apakah harus tunggu setahun, dua tahun? Bisa setahun, bisa 6 bulan, bisa terserah saja. Tapi ini loh, yang penting ya, ini Anda itu harus kenal dengan kepala cabang. Cara kenal itu gampang. Anda datang, enggak, datang aja ke kantor, bilang aja, Pak, saya mau pinjam sama Mbak-Mbak yang depan dulu. Bilang aja mau pinjam uang 2 miliar ini. Pasti sama Mbaknya itu biasanya ke kepala cabang. Setelah sampai di kepala cabang ini, saya bilang, memang nanti saya mau 20 miliar, sekarang itu 50 juta dulu. Karena lu udah kenal lu. Ini harus kenal dengan orang bank itu. Kalau saya dulu sih pakai golongan yang paling gampang. Waduh, kok ada kepala cabang apa itu? Tak kejar di golong. Kemudian ketemu, kan kita udah ngerti kelasnya, kepala cabang itu stiknya ada berapa yang ngerti. Kita harus di atas gitu loh. Dia paling ada 20 juta, kita udah 80 juta gitu kan. Wah, ini sih lebih bagus kan. Mobilnya kan dia masih Corolla, kita udah pakai BMW gitu kan. Dan itu orang secara fisik memang akan percaya. Jadi fisik kita juga harus bagus dengan pengusaha supaya orang juga percaya sama kita. Ada Pak Koma namanya. Pak Koma itu Jakarta yang memfranchisekan sekolah musik di Purwacaraka itu yang memfranchisekan oleh Pak Koma. Waktu mengajukan kredit ke bank apa itu 200 juta itu udah 2 minggu gak diapa-apain. Saya bilang sejak ketemu belum ke bank apa? Belum lah, udah diajak makan belum? Belum lah, ajak makan aja. Kebetulan Pak Koma itu yang dulu pakai yang waktu kenal saya dipakai mobil Mercy, saya kompori itu akhirnya kan ganti Mercy. Saya bilang udah pernah ajak makan udah tunjukin Mercy-nya belum gitu. Belum pakai sukanya jadi makan. Terus kalau saya datangnya agak bareng jadi ngerti gitu. Paling ngerti atau pakai apa gitu kan. Ya betul, dari makan itu gak seminggu kemudian langsung jahit gitu. Jadi memang orang itu tetap melihat di fisik. Mengapa kita percaya dengan bank? Kita tabung uang kita di bank. Karena lihat fisiknya bagus. Coba bank itu gubuk-gubuk gitu kan. Orang gak akan percaya kan. Jadi fisik itu penting. Usaha apapun menurut saya fisik itu jadi penting. Sebenarnya pengusaha juga fisik itu penting. Penting. Ya. Saya memang pernah juga terhadap fisik itu punya kesalahan. Kesalahan saya itu begini. Saya itu pernah ngomong gini. Saya tidak akan pernah beli mobil yang harganya di atas 1 miliar. Seperti itu. Itu salah. Itu membatasi kita. Yang terjadi betul, sampai hari ini saya belum pernah punya mobil yang harganya di atas 1 miliar. Walaupun beli itu bisa. Saya baru beli, pernah beli itu yang harganya 999 juta. BMW chip gitu ya, itu. Terus saya ambil Volvo chip juga di sekitar itu. Jadi apa? Gak boleh kita tuh batas-batasin keinginan atau mimpi kita. Harus sedikit-sedikitnya, jangan batas-batas. Sehingga itu juga menurut saya akan mempengaruhi diri kita. Ya. Ada lagi pertanyaan tentang propertinya? cara memilih propertinya, karena mungkin kan tidak semua properti kenaikannya juga ya. Kalau saya dulu beli itu, kalau bisa yang developernya itu sudah terkenal itu. Developernya bagus, kita beli biasanya harga juga kayak cepetan. Kalau saya dulu di Jogja itu beli punya itu grup apa itu? Jaya Putra. Saya beli pertama yang 60, terus saya beli berikutnya itu harganya di sekitar itu sudah 1,4. Saya beli. Jadi lagi ada berapa-berapa di sekitar itu, ada berapa yang saya punya. Jadi memang properti itu walaupun tidak itu apa-apa, itu tetap harganya naik terus. Terus yang kedua ya, kalau bisa cari tempat yang strategis, yang ramai. Nah, kalau ada belinya itu ada rumah di tengah hutan, misalnya itu mungkin apa naiknya lah lambat. Jadi mesti yang strategis. Jadi gini, jangan takut, maksudnya oh beli itu yang kelihatan gitu. Jangan ditanya, karena begini, pembeli itu walaupun salah masih bisa dimaafkan karena harga juga tetap naik. Properti walaupun salah kita membeli itu masih bisa dimaafkan karena harga tetap ada kan. Hanya mungkin yang naiknya lebih kencang itu yang berbeda. Kayak saya punya kantor di Jogja, dulu saya beli harganya 1,8 M. Setahun kemudian saya beli, saya dapat pinjaman 3 M. Sekarang harga propertinya itu sudah 25 M. Jadi cepat, karena di jalan Diponegoro, di jalan strategis. Mimpikan, terus termasuk waktu itu di gedung saya di sebelah kanannya ada bekas gedung BHS. Di mana itu bisa jadi punya saya. Jadi saya sering melihat jual pagi itu. Nah, bisa betul, akhirnya bisa dibeli juga. Jadi memang memimpikan sesuatu. Jadi gini lah, kalau kita sering mengasah spiritual kita beragama Islam, yang sering saya lakukan adalah melakukan zikir. Zikirnya itu menyebut nama Tuhan kita dalam hati. Mungkin agama apa saja bisa dilakukan. Sebut juga nama Tuhan kita dalam hati kita, kapan saja, di mana saja, posisi apa saja. Itu saya kira apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan itu akan terjadi. Kalau Tuhan punya pun fayaknya, jadilah. Manusia pun punya sama, jadi, tapi dalam level yang mungkin salah, tapi bisa jadi itu. Jadi sebut nama Tuhan tapi di hati, jangan pakai suara. Mungkin kalau yang enak dirasakan itu Ya Rahman Ya Rahim, pengasih dan penyayang. Kayak gitu kalau yang atau kalau di sini apa bisa disebutkan itu kapan saja, bahkan ada di mana saja bisa. Saya ini kalau bolong itu sering langkah bolong itu bisa buat pikir. Misalnya langkah kan ini ya, berapa jadi langkah itu buat pikir bisa. Waktu kita misalnya dari musik disco, jadi asal dalam hati gitu loh. Itu apa? Akibatnya apa? Yang kita pengen kejadian. Karena kita dekat sama Tuhan, kita pengen apa terjadi. Saya pernah ngalami di bisnis maupun di kehidupan sehari-hari. Contoh waktu saya pernah musim hujan ini pengen jalan dari Jakarta ke Semarang, di mana nggak kehujanan, padahal musim hujan. Saya dari rumah itu mau nyebut teman-teman, betul, setiap saya lewat itu sudah selesai hujan. Saya lewat selesai hujan, atau setelah lewat baru hujan ya. Cuma karena saya tidak nyebut yang satunya kebanjiran, jadi di Kendal itu kebanjiran. Tapi kan memang tidak saya sebut gitu loh, karena sudah selesai hujan, saya lewat, banjir. Tapi tidak kehujanan. Sampai Semarang yang punya. Jadi sebetulnya bisa kita atur. Maksudnya apa yang kita ingin terjadi kalau kita pakai spiritual kita itu dekat sama yang di atas. Coba saya kira apa? Yang pakai biaya Malah kita punya mentor, punya orang yang bisa membantu mengarahkan waktu kita itu berzikir itu pas di hati atau di pikiran, karena beda. Zikir sama mikir itu beda. Beda. Dia tahu, oh kamu lagi mikir, ketahuan. Sangat pekanya dia. Ketahuan. Nah, ini juga dulu pernah saya praktekkan waktu saya sudah terima drama di awal-awal. Itu semua murid saya ajak untuk berzikir. Supaya nanti kerjaan soalnya itu banyak betul. Jadi kalau kerjaan soal itu kalau udah orang spiritualnya bagus, begini-begini dia tahu jawabnya, oh iya betul apa? Oh iya sih. Oh, itu beneran, saya bukan kita boleh, beneran. Kalau kita spiritualnya bagus, itu bisa diajak. Termasuk di bisnis saya kira sama nanti kalau ada sudah, oh saya pengen ini, kejadian itu. Saya pengen segera ini pokoknya hutangnya harus cepat tuh. Waktu dekatnya harus 2M lah paling kan. Itu kejadian itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, gimana kita bisa dapat pinjaman yang besar dari aset yang kita agunkan di bank? Kan kita tahu bank itu ada prinsip hati-hatian dari bank. Nah, itu biasanya kan. Beli rumah, malah gak padu. Maksudnya ada dua cara. Yang pertama begini, ini dilakukan oleh murid saya di Lampung. Jadi dia cari ruko yang udah lama, orang yang gak begitu ngerti gitu. Harganya sudah berkembang, dia gak ngerti. Bener, harganya sudah sekitar itu per ruko itu 800 juta. Dia karena dulunya belinya hanya 300 juta. Jadi dia jual lah 450 juta. Dia udah merasa untung. Nah, harganya sebenarnya pasarannya 800 juta. Jadi bank berani pinjamnya 550 juta. Dapat secara 100. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, saya pernah melakukan juga. Kebetulan kejadiannya juga di Lampung. Saya beli rumah buat terima gamah. Harganya 800 juta. Saya masukkan ke bank pinjamnya saya 500 juta. Saya bilang ke yang punya rumah, ini rumah saya beli, tapi mau gak kalau tak bisa bayar 400 juta dulu? Dia bilang mau. Loh yang 400 juta? Ya hasil 2 tahun. Jadi saya beli rumah, dapat dia 100. Ngerti Mas? Jadi kita minta ke yang punya rumah. Kebetulan dia mau, dia percaya. Jadi yang misalnya hancur. Jadi beli malah dapat. Beli malah dapat duit, jangan beli malah keluar duit. Gitu caranya. Kedua, harganya sudah tinggi tapi orang yang jualnya nggak ngerti. Yang pertama, yang kedua, dari penjualnya kita minta bayarnya ke semua. Itu juga bisa. Sertifikat ada di bank. Sertifikat di bank. Kertas lah yang dibangun kertas. Ternyata sebuah kertas kan yang ditaruh di bank rumahnya nggak ditaruh di. Dan tidak dikomisi. Ini sudah dijaminkan di bank. Ya. Jadi nggak ada malu-malu lah. Malah sebetulnya bahagia kita punya utang ya. Apalagi sering teman-teman tuh begini. Bank yang bagus itu bank apa sih? Bank yang bagus itu ya yang mau minjam kita ini orang. Kalau enggak ya kan bagus tuh. Coba kalau bunganya tinggi, bunga lebih tinggi itu sebetulnya lebih bagus. Karena apa? Sosial kita lebih ber. Jadi kalau udah tekanan itu enak kan? Kalau tekanan itu enak. Enggak ada. Siap, Pak. Pak, saya ada pertanyaan Pak tentang pinjaman di bank. Ya, jadi sebaiknya kalau kita banyak punya sertifikat, apakah kita pinjamkan di satu bank atau kita separate? Gitu, misalnya bank A kita taruh satu, bank B satu, gitu. Gimana sebaiknya Pak? Ya kalau menurut saya sih satu aja lebih bagus. Bersama bank itu lebih enak kita. Tapi sebetulnya kan nanti pada saat kita pengen dananya nambah ya tidak pindah. Atau bisa bank yang sama. sebetulnya tadi itu bisa bank yang sama. Kalau banknya mau menaikkan pelaporan, kalau nggak mau ya sudah pindah, tidak ada. Di kita itu, di EU itu, saya kira yang punya utang di atas 1M itu banyak. Jadi memang itu artinya apa? Usahanya berkembang, ya kan? Asetnya juga bertambah. Itu kalau kita memang, dan kita itu kredibel. Tahu? Kredit itu karena kredibel. Jadi orang-orang yang dapat kredit itu orang-orang yang kredibel. Kalau nggak kredibel kan sih? Kita ya. Bayangkan kalau tidak ada yang minjam uang, bagaimana entah? Kasian ya. Jadi memang kita sebagai pengusaha ya ikut membantu bank untuk dia juga berkembang. Selain bisnis kita juga akan berkembang. Ada lagi? Ya. Yang saya tanya teman, tadi kan kesannya enak ya, kita punya rumah harga 60 juta, terus kita take over ke bank lain jadi 1 juta lah. Terus yang jadi, ya jadi pertanyaan saya itu, artinya empat kali kan jadi member berapa ya? Bapak ada trik khusus selain mengangsur agar bank juga tetap aman, maksudnya tetap bisa kita ngasih. Ya. Yang pertama gini ya, kalau tadi kan kesannya gali lubang tutup lubang kan? Bukan, itu bikin lubang lebih besar. Jadi bukan gali lubang tutup lubang, tapi bikin lubang lebih besar. Nah, yang pertama. Yang kedua, kalau punya utang, saya tadi jual lubang cerita. Jangan pernah utang itu pribadi. Jangan utang itu utang untuk pribadi, tapi utang untuk usaha. Oke, utang buat lu. Saya punya utang 10 miliar misalnya, tapi yang utang usaha saya. Siapa yang menganjur? Ya usaha saya. Saya punya 3 orang karyawan, tapi saya suruh ngurusin utang saya. Jadi yang dekat itu dia duluan. Misalnya dekat tangan-tangan tua itu dia yang ditelepon, bukan saya. Jadi tidur tetap nyenyak. Caranya dia mau digaji buat dekat itu kan. Jadi itu, jangan pernah untuk pribadi, tapi untuk usaha. Terus apa? Ya tadi sistemnya repayment itu sebetulnya karena di repayment itu uangnya bisa diambil lagi. Dan properti itu bagusnya pada kalau ada masalah apa-apa dia akan bisa backup kita. Karena harga properti tidak akan pernah lebih besar, tidak akan pernah lebih kecil dari utang kita. Dia akan bersih. Sekarang misalnya rumah tadi harga 60 juta. Saya utang 600 juta, harganya rumah itu sudah 1 miliar. Ibaratnya rumah saya jual buat lunasi 600 juta itu masih dapat 400. Walaupun ini sudah keluar dengan cara yang tadi, kayak ini tadi, itu sudah keluar sendiri. Jadi sebetulnya kalau nanti di bisnis itu, makanya jangan sampai apa ya, biasanya yang khawatir kan istri itu, kalau kita masih ke bank, sudah disetujui, kan istri kok tanda tangan tuh. Nah itu biasanya jadi kendala. Kalau saya caranya kalau supaya istri gak takut, saya bilang ke notarisnya, Bu atau Pak, gak usah dibaca semua, yang pokok-pokok aja. Gitu loh. Utangnya berapa, ansurnya berapa, udah. Kalau dibaca semua itu ada disita, dari apa, takut dia kan. Jadi itu ke notarisnya jangan boleh dibaca. Kita bilang, kita udah sering tak. Gitu, jadi gak usah dibaca. Udah tahu semua isinya gitu. Jadi kan dia gak dekat tuh istri. Coba kalau dia ngerti, kalau gak bisa bayar nanti dikita. Padahal gak akan pernah bisa cerita sebetulnya. Sebagai pengusaha kita akan bisa melakukan cara dan akhirnya tidak akan pernah cerita. Kalau pakai otak kanan itu bisa aja nanti selesaikan. Kita memang takut-takutnya kan masih otaknya masih yakin. Gagal itu berhenti karena kiri, coba gagal terus. Pakai otak kanan itu ibaratnya kalau gagal, kita gagal terus selesai kan, kalau pada bank itu udah. Tapi kalau pada bank itu langsung begini bisa nanya kan. Gagalan tidak lagi, gagalan tidak lagi. Jadi gagalnya itu hanya yang kayak ancang-ancang aja lah, mundur. Mau loncat jauh, nanti mundur dulu. Itu gagal. Baru kita loncat setinggi-tingginya. Jadi sebetulnya gak ada istilah. Ya tadi, properti itu akan membantu kita pada saat kita ada masalah. Termasuk apa? Bisnis kadang tidak untung, tapi akhirnya jadi untung karena properti. Saya pernah, waktu saya beli gedung BHS, ya, itu harganya 4,5 M. Jadi semuanya 100% dari bank. Terus saya bisnis buka supermarket, itu saya keluar 3 M. 7,5 M kan? Belum lama ini hanya bertahan 1,5 tahun supermarketnya saya tutup. Saya harusnya rugi 3 M. Tapi karena saya beli propertinya, propertinya ini sekarang harganya sudah 15 M. Jadi saya gak jadi rugi. Bisnis itu tidak jadi rugi kalau ada properti. Ya jadi rugi, ya. Harusnya kan rugi. Harusnya kan rugi, tapi karena ada properti, propertinya harganya naik terus, jadi tidak rugi. Ya. Pertama kali saya tahu bapaknya dari buku, itu saya sudah mulai tertarik dan suka sama bapak. Kemudian akhirnya mulai saya cari bantu. Itu lebih suka lagi ya. Salah satu yang paling saya ingin dari Anda adalah bapak memiliki kepekaan usia yang tinggi. Hanya di sini, kayak di pertemuan kita ini malam ini, itu banyak sekali rekan-rekan kita yang tidak bisa hadir, misalnya karena rekan-rekan tidak bisa beli tiket. Nah itu, kira-kira tidak bisa beli tiket. Karena kita mungkin sudah ekonomi menengah ke atas, mungkin sudah mampu untuk beli itu. Sebenarnya banyak kalau ngajak teman-teman, tapi mereka ekonomi menengah ke bawah tidak bisa ikut hadir. Padahal acara ini sebenarnya sangat bagus. Dan alangkah baiknya kalau tahu semua orang gitu loh Pak. Nah, terus kedua, saya bayangkan juga ini. Sebenarnya ada mungkin tidak jauh beda dari ini, mungkin lebih dasar lagi mungkin ya, karena saya juga belum ikut. Insya Allah setelah ini saya berencana mau ikut. Nah, saya dengar-dengar bapak mau buka ini melalui MLM itu apa benar? Itu pertanyaan saya. Apa intervensi ini di MLM kan? Kemudian apa langkah bapak untuk rakyat kecil yang nggak mampu untuk hadir di sini dan seterusnya. Terima kasih. Oke. Sebetulnya kalau COVID habis pun saya pun nggak apa. Maksudnya saya juga mau diundang untuk ngomong di tempat gratis. Cuma kan belum tentu juga orang itu ngerti loh. Entrepreneur itu apa kan? Tidak semua orang ngerti. Nah, saya pengen kalau ada dari kampus ini dan saya yang nanti teman-teman kampus itu berarti saya itu bayar 10.000 ya, untuk konsumsi ya. Nanti saya nggak usah dibayar, saya datang sendiri nggak usah dibayar, saya pengen bagi virus itu rendah di sekolah. Supaya yang semua orang itu pengen tidur sekolah gitu loh, saya yang sedang-sedang ini. Saya kira ini bagus. Kalau di Jakarta saya sering bikin acara yang gratis gitu. Gratis, termasuk ikut EU bisa juga gratis, asal ada surat dari RW, RT, kolektor miskin itu bisa. Iya, serius asal ada surat yang betul, nah, miskin gitu ya. Tapi nggak tahu kalau nanti miskin beneran ya. Dan teman-teman yang ikut EU, kalau nggak jadi pengusaha nih, saya pun berani untuk balikin. Bukan panitia, bukan Pak Yus, tapi saya pun pribadi berani balikin uang yang sudah disetor. Kalau saya emang akhirnya nggak jadi pengusaha. Tapi hati-hati teman-teman jadi pengusaha beneran, saya tarik lagi. Jadi memang garansi memang kalau serius jujuran jadi pengusaha. Dan kita di sini itu seumur hidup. Mentoringnya itu seumur hidup. Pembimbingannya seumur hidup. Tergantung nanti siapa duluan yang meninggal. tapi intinya sumber sumber hidup. Nah, gimana saja, mulai SMS-an juga boleh. Saya punya nomor kalau beri catatan sekarang. 08188 5299. 08188 5299. Kalau pistol ya adalah pistol. Saya kira ya SMS. Belum tadi mau telepon boleh, minta telepon juga saya telepon. Jawaban langsung dari HP saya. Rek buru begini. Jadi gini, sebetulnya memang ngapakan saya apa ya itu antusias pengen membagi ilmu yang terbatas ini, dan tidak semua pengusaha mau berbagi ilmu yang begini karena Indonesia ini sebetulnya kurang banyak pengusaha. Terbukti apa? Banyak pengangguran, dan 2/3 orang miskin di dunia itu ada di Indonesia. 2/3 orang miskin di dunia itu ada di Indonesia. Itu yang saya kira karena cara berpikir tadi. Saya ingin berubah lewat seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang, kalau nanti semua orang Indonesia jadi pengusaha, gimana? Yang jadi karyawan siapa? Kan ada orang Bangladesh, orang mereka kerja di Indonesia. Malaysia ini contoh negara yang banyak pengusahanya. Karena itu kurangan karyawan. Saya baru di Australia, di sana itu karyawan sama pengusaha itu imbang jumlahnya. Sehingga apa? Karyawan penghasilannya juga tinggi. Tukang batu, tukang bikin rumah, kalau di sini kan paling yang kotor jalan. Di sana udah mobil. Klien toko kalau di sana datang ke toko udah bermobil. Karena penghasilan mereka akan tinggi kalau imbang jumlah pengusaha dan karyawan. Itu mimpi saya seperti itu. Di mana menciptakan banyak pengusaha, dan pengusaha itu akan menciptakan banyak kan karyawan. Itu sebetulnya. Nah, kalau yang lain memang saya memang pernah diajak dan pengen masuk ke teman-teman MLM. Maksud saya begini, teman-teman MLM itu kan sebetulnya secara entrepreneurship-nya sudah digarap. Cuma dia terlena tidak bikin usaha. Jadi kadang-kadang nanti punya, tapi habis itu nggak punya gitu. Karena apa? Tidak diikuti dengan membuat bisnis. Teman-teman MLM yang ikut saya, itu biasanya juga dia bikin bisnis. Ada juga yang bikin bisnis MLM. Jadi kita, jadi pemain MLM, menurut saya itu bukan bisnis owner. Yang bisnis owner itu yang punya MLM. Jadi kita masih main di situ, masih jadi kayak marketing gitu, kayak karyawan juga sebetulnya. Saya pengen masuk ke teman-teman MLM, makanya mau bikin juga yang kayak MLM, tapi mau ngajak teman-teman karena entrepreneurship-nya mungkin sudah bagus, tinggal sedikit saja jadi pengusaha. Menurut saya, pegawai negeri yang sudah sering korupsi, itu juga bagus terjadi apa? Jadi pengusaha ini bisa cepat. Karena sudah sering pakai otak kanan itu. Makanya kalau cari karyawan, bagian keuangan itu jangan otak kanannya yang bagus. Bahaya yang bagus. Cirinya apa? Kalau mau jadi cari karyawan yang untuk keuangan, ya cari orang yang punya golongan darah A. Itu buat karyawan keuangan itu bagus. Tapi jangan pernah ikut seminar dulu ya. Kalau udah ikut begini jadi rusak juga. Ya. Itu orang-orang A itu memang aslinya adalah cocok pegang B. B, marketing. Nah, dari darah kan bisa dilihat. Bahkan aslinya itu begitu. Kalau gue sama A, B, gak ngerti kan. Waktu itu saya pas gak datang ke kuliah itu. Tapi intinya A itu keuangan, B itu marketing. Kreatif gitu, keuangan B itu kreatif. Saya kebetulan yang dibantu-bantu. Jadi cocok jadi usaha. Ya, jadi memang ya ada kalanya kita mendapatkan yang seperti itu. Tapi kita kan belum ngerti. Kalau nanti lama-lama di situ masih jadi danau terus jadi tempat rekreasi, bisa saja nanti jadi adanya di ini. Kan ini kan belum selesai cintanya. Kita satu diri kan belum selesai. Masih dulu ini datang bisa buka tempatnya gitu. Ada lagi? Oke ya. Rumah atau ruko, mana yang lebih pesat kenaikannya? Sama aja sih. Sama aja. Mana sama? Kan sama-sama kere. Jadi gini, kalau rumah itu kayak tadi saya lihat kenaikannya juga lebih luar biasa. Kalau ruko itu sama lah. Nah, hanya begini, kalau bisa sih, ini menurut saya ya, kalau aja beli rumah apartemen misalnya gitu ya, atau yang pokoknya yang tidak, bahasa Jawa itu nggak ngambang tanah gitu ya, tidak di tanah itu memang bisa turun dan kayaknya. Misalnya mall buka, ada beli, ya. Asal membelinya itu anggap seperti harga sewa, itu bagus, maksudnya masih bisa diperhitungkan pokoknya kita bisa bisnis di situ. Tapi kalau itu tidak, saya kira memang sebaiknya beli itu yang nempel di tanah. Ya kalau kita beli apartemen, gimana cari untungnya? Karena tanahnya butuh bantuan. Ya, kalau ada bantuan buat bareng. Mending cari yang nempel di tanah itu. Rumah yang nempel di ya itu nempel, bagus itu juga bagus. Jadi juga tergantung lokasi juga kan. Rumah yang kalau rumah yang misalnya udah developernya udah terkenal gitu ya, itu juga nanti berbeda dengan misalnya ruko yang jalannya mungkin kurang strategis. Jadi memang tergantung. Satu lagi Pak. Ya. Kalau pengalaman Pak Purdi, bank itu lebih percaya mana, kalau rumah atau ruko? Sama aja. Sampai saya mau orangnya. Ritual rumah itu. Jadi bukan posisi lokasi itu gimana atau hasilnya. Karena gini loh, saya itu pernah ya beli tanah harganya 5 juta. Seminggu kemudian saya masukkan bank itu 25 juta. Percaya nggak percaya sejenis begitu. Tapi memang waktu itu sih tanah saya gabung-gabungkan dengan rumah gitu loh. Jadi ada 5 gitu saya jadikan satu. Terus di yang tanah yang saya beli harga 5 juta itu dihargai 25 juta. Dan waktu melihat tanah itu yang terakhir, jadi udah makan siang, kan melihatnya nggak lama-lama gitu. Kan orang juga terbatas kan. Pegawai bank juga manusia. Pegawai bank juga manusia. Kan manusia. Jadi gini, tetap bahwa kalau akhirnya memang gini, orang bilang orang ini itu penting. Kita punya properti bagus nih. Kalau dia nggak percaya sama kita juga nggak akan terjadi deh. Jadi membangun itu juga penting, membangun hubungan dengan relasi. Karena yang dekat dengan pengusaha ya salah satunya adalah itu bank. Ini ada yang tanya bagaimana mengaktifkan otak kanan dulu ya, kiat-kiatnya. Ya itu jangan banyak mikir, ya. Konyol, ya. Malas. Ya. Saya pernah diprotes sama kelas tinggal di Bali, apa? Kalau akhirnya kan jadi tekun ya, kok bapak nggak jadi malas? Saya bilang, malas itu butuh ketekunan. Ada sekarang malam besok lagi dengan kepala ilmu yang itu namanya nggak ada. Besok senin keluar, ya keluar. Masa mikir. Jadi tembok nih. Kita udah nggak bisa kemana-mana kan? Bisa nanti hidup nggak? Mungkin nggak bisa. Tahu nggak? Ayam kampung itu pagi-pagi keluar dari kandang, sore sudah makan. Padahal ayam nggak punya otak. Kita punya otak hidup kan? Kita buat ayam memang. Tapi tadi saya kira pasti ada jalan. Kalau kita mau seperti itu pasti ada. Nah, kita kadang-kadang ya itu karena kebanyakan mikir. Konyol misalnya, tahu nggak? Anak kecil yang lagi belajar berjalan dari perangkat, kalau dia ngerti ilmunya bagaimana jalan, misalnya ada seminar loh anak-anak itu, betul ini caranya jalan begini loh, nggak pada bisa jalan. Karena dia nggak ngerti, maka dia bisa jalan. Jadi kalau ada ngerti itu malah nggak bisa. Gak usah banyak ngerti lah. Saya itu punya sekolah tinggi ilmu komputer. Saya ketua yayasan. Saya sampai hari ini bisa komputer. Ini biasanya saya pakai itu apa itu transparan yang udah tahun berapa itu. Gak bisa komputer. Tapi punya sekolah komputer paling bagus tadi. Sekarang di Indonesia mungkin dia paling bagus. Jadi nggak harus kita itu bisa-bisa. Ibu yang pengen buka restoran, bikin catering, nggak harus bisa masak. Cari orang yang bisa masak. Nggak usah khusus masak. Ada khusus masak 6 bulan juga belum tentu enak. Cari orang yang udah pinter masak. Gitu. Jadi nggak apa. Kitanya sih pengusahanya nggak harus bisa-bisa. Dan tidak harus kok pengusaha itu bisa bikin neraca lebih laba, nggak harus. Hanya bisa lihat aja yang penting ada kurungannya nggak di situ. Kurungannya itu gitu. Yang penting bisa tanda tangan. Dan MOU gitu. Saya sedang berpikir gimana ya, karena SD di sekolah. Gak usah jari-jari tulis, gak usah bawa buku, cukup bawa HP. Sekarang bisa nulis pakai SMS dulu. Jadi kalau jarak keburu, SMS. Kan gitu ya, oh betul kamu, betul. Udah bisa semua gitu. Ya ngapain lainnya di proyek-proyek. Yang penting ya dari tanda-tanda. Saya pengen membuka suatu bisnis yang jelas. Akan tetapi saya mempunyai kebingungan terhadap segmen bisnis apa yang pengen saya masuki. Misalnya untuk pulsa sudah banyak kios pulsa. Untuk saya pengen membuka bisnis tapi bingung apa segmen yang akan saya masuki. Misalnya seperti saya beli franchise, ternyata juga sudah banyak orang-orang yang membeli franchise. Misalnya saya pengen membuka kios HP, itu ternyata juga banyak yang sudah membuka kios HP gitu Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan, kiat-kiat usaha dan segmen yang gimana yang prospek sebenarnya Pak? Terima kasih. Pemula ini masuk ke bisnis yang menurut saya paling enak itu bisnis yang kalau bisa langsung ke pasar. Ke pasar itu, kalau ada bisnis bisa jadi kontraktor atau jadi apa itu harus lebih-lebih. Harus pakai permainan, pakai apalah itu. Tapi coba masuk ke bisnis pasar. Pasar itu yang umum dulu. Kita di sini, di sana ada transaksi. Kita bisa buka cabang banyak. Itu kalau di sini kita pasar. Kita di rumah, orang pada beli-beli. Gitu. Itu. Jadi kita hanya tidak harus nunggu di situ. Tidak harus terlibat langsung. Itu kalau bisnis pasar. Yang kedua, cari bisnis yang kalau bisa orang itu transaksinya itu dibayar dulu. Jangan yang keluar duit, tapi yang keluar duit dulu. Pendidikan misalnya, satu contoh bisnis yang orang itu bayar dulu baru menikmati jasa. Oke? Mengapa perguruan tinggi swasta pada maju? Karena mahasiswa bayar di depan. Coba cari bisnis apa yang bayar di depan. Asuransi ini contoh bisnis yang bagus banget. Kenapa? Meninggalnya nggak jelas kapan sih, bayar sekarang. Anak saya baru lahir, disuruh pakai asuransi. Katanya tentang kuliah masuk SD, dia bayar. SD baru 6 tahun lagi, disuruh bayar sekarang. Itu bagus. Coba, bisnis yang orang bayar di depan. Saya punya usaha haji dan umroh. Orang yang haji itu harus lunas di depan. Enggak ada orang mau haji, Pak, buat separuh atau separuh kalau sudah pulang. Ya kalau pulang, ada yang pulang. Bayar di depan. Di Jakarta ada tempatnya, usahanya itu apa? Usahanya itu dia bertanggung jawab terhadap kerusakan semua elektronik yang ada di rumah kita. Dan itu kita bayar di depan. Dan saya bayar 2 juta di depan untuk 1 tahun. Jadi AC ada 8 AC, ada TV 4, misalnya ada kulkas 3. Itu semua dia yang bertanggung jawab. Kita bayar di depan. Sebab belum ngapa-ngapa kita. Dan pernah kejadian begini, TV saya rusak. Mereknya Sony. Gak panggil nih ya. Dia datang kalau tanya apa? Pak, garansinya masih ada. Masih. Mana Pak ini? Ternyata yang beli bukan dia, tapi orang Sony yang bener juga. Karena memang dia bilang itu bertanggung jawab. Itu, bayar di depan. Anak saya sekolah di Al-Azhar. Kantinnya itu, kantin sekolah, itu beli voucher. Kita orang tua itu beli 100 ribu, dapat 100 lembar. Jadi kalau anak kita pagi mau berangkat ke sekolah, saya minta 10 lembar, kasih 10 ribu lah 10 lembar. Coba, belum dimakan sudah, kita bayar, kita beli duluan. Coba cari apa bisnis yang begini. Saya punya restoran, masih agak bingung juga gimana ya orang makan 1 tahun itu dari depan ini. Tapi model voucher itu kan jadi bisa. Model voucher. Itu bisnis. Nah, tergantung nanti juga bisnisnya mau kreatif atau mau yang enggak. Kreatif itu sebetulnya enggak sulit. Asal ada usaha apa, enggak apa bisnis ini. Saya tambah lagi. Dilawan-lawan kan itu. Contoh begini, dulu itu yang namanya pijat tradisional itu kan mesum. Di Jakarta akhirnya muncullah pijat keluarga. Ya, karena mesum itu lamanya keluarga. Jadi kalau pijat keluarga itu tidak ada mesum. Karaoke dulu kesannya adalah mesum. Karena kalau ke karaoke ditemani kan itu. Tapi sekarang banyak karaoke keluarga. Jadi yang bisnis mesum diganti bisnis dilawan dengan bisnis keluarga. Mungkin nanti ada bisnis keluarga malah bikin nyaman. Kan dilawan-lawan kan. Salon untuk orang dewasa. Sekarang ada salon untuk anak-anak. Anak saya kapan itu ke Plaza Senayan potong rambut. Anak kecilnya potong 90 ribu. Ya seminggu kemudian saya ajak ke mall itu lagi, pengen potong lagi. Sebetulnya bukan masalah potongnya, karena di situ dipotong sambil main game. Dia tuh pengen main game ini 2 jam di situ. Akhirnya saya bilang yang supaya nggak dipotong lagi, ya cuci rambut aja. Cuci rambut 60 ribu, tapi main gamenya bisa 2 jam. Jadi kan ada salon dewasa, ada lamanya dengan anak. Salon itu memendekkan rambut, sekarang ada memanjangkan rambut. Lebih mahal memanjangkan rambut itu bisa 3-4 juta, bisa 6 juta. Rambut orang India yang buat majalah itu. Misalnya, dilanggarkan saja. Anda mau yang di bisnis yang betul-betul kreatif juga ada. Di Jakarta itu ada komedi kafe itu, kafe yang lucu. Kita di situ mesti ketawa, nggak mungkin nggak ketawa. Kita naik ke lantai 2, ada mesin, karaoke, tapi yang nyanyi karaoke harus maju ke depan seperti penyanyi, karena TV hanya satu saja, hanya menghadap yang nyanyi saja. Nah, semua karyawan di situ harus punya penyakit latah. semua karyanya lengkap. Jadi tepuk tangannya itu tidak sesuai dengan seharusnya itu. Harusnya tepuk tangan, nggak tepuk tangan, harusnya nggak tepuk tangan, malah tepuk tangan. Jadi, tapi memang kita jadi fresh. Nah waktu itu saya pikir lucu kan sudah selesai. Waktu kita pulang apa yang dia siapkan? Terima kasih Pak, selamat malam. Mudah-mudahan lekas sembuh. Jadi tadi lo masuk sakit semua itu. Itu pulang nggak sembuh. Jadi contoh yang bisnis sangat kreatif itu, kreatif. Ada yang niru teman kita di Malang di mana Surabaya. Dia bikin kafe namanya kafe sama. Orang masuk itu semuanya sama. Nomor meja itu kalau hari itu malam itu nomor 7, semua meja nomor 7. Jadi kalau orang datang, silakan Pak, ke nomor 7. Semuanya sama. Menunya itu tebal, buku menunya. Tapi kalau dibaca itu nasi rawon. Semuanya sama. Ini kan sebenarnya nyontek juga kan. Maka saya punya ide gimana ya bikin kafe yang horror gitu. Jadi masuk tuh kubungan musik. Dan pocong memang itu kenalin juga gitu. Karena orang kan pengen nyoba. Pengen nyoba, jadi kafe tapi horror gitu. Mungkin juga banyak yang pengen nyoba. Itu, kalau nggak tahu di Bali kapan itu ada buat kita yang bikin nasi kotak tapi pakai komik gitu. Jadi kata dia sih sebelum makan lihat komiknya dulu. Nah koko nasi kotak komik. Dan bagusnya lagi diberi bersambung gitu. Jadi kalau mau baca itu harus begitu cara. Tapi kapan nanti saya sampai ketemu dia bilang gimana laris nasi kotak yang laris itu kotaknya pak. Jadi nggak pakai mesinnya. Nah ini kan jadi kreatif gitu loh. Jadi saya kira yang apa jangan punya pikiran ini sudah ada, ini sudah ada. Ya penting sudah ada, kalau nggak ada semua gimana kita sendiri. Gitu. Bisnis itu yang bagus itu banyak yang ikut. Saya terima gama kalau sendirian, ya. Saya kira tidak akan maju. Tapi kan ada kompetitor ada yang lain ikut maju. Bisnis itu kalau sendirian nggak bagus. Mesti ada yang lain jadi ikut maju gitu semuanya. Walaupun ada juga di Jogja itu kalau ada anak di sana ada bakmi bahpo. Itu bakmi di kampung kalau menurut orang Jogja itu bakmi enak. Tapi bisa lari banget padahal lokasinya dari Jogja kira-kira 12 kilo. Misalnya aja sampai ke kampung-kampung. Tidak ada orang jualan kecuali dia. Itu pernah saya tanya kok bisa laris coba jualan bakmi Jawa per malam omset bisa 3-4 juta padahal di desa yang datang semua pakai mobil. Setelah saya tanya ternyata waktu memasarkannya itu dulu gini dia sering datang ke Jakarta ke Jogja itu di kampung di Bantul ya. Di Jogja terus dia beli bakmi beli bakso dia cerita dia bilang di Bantul itu ada bakmi enak sekali. Nah gitu. Padahal dia yang jual itu. Ini cara-cara kreatif ya. Dia sering kirim lagu di radio itu. Buat namanya Bakmi Bakmo kan. Buat Bakmi Bakmo yang bakminya enak. Selamat mendengarkan. Karena dia sendiri yang keren gitu ya. Kan gak ngerti ya. Kalau seperti ini memang berarti kita masih harus keluar duit. Itu tadi Rp260 pinjam cara sini. Tapi memang urutan pertama itu kalau ada bapak itu sebetulnya tanya dulu. Yang harus dicicilan yang baik itu ya tempat dulu. Jadi kalau belum punya jaminan, beli dulu jaminan. Sebenarnya begitu. Beli dulu, baru nanti kita ambil duitnya setiap tahun. Untuk mengembangkan usaha kita. Dan membeli itu nanti seperti ini. Bisa Anda membeli yang lainnya baru-baru ini. Ada properti yang kedua Anda pengen beli. Properti satu ditambah properti dua dimasukkan dalam satu barang. Ini contoh ya. Saya pernah punya utang ini ya, properti pertama ini saya punya utang 3M. Saya mau beli properti yang kedua, harganya 4,5M. Oke? Ini sudah 4 tahun atau 5 tahun tidak saya naikkan, tidak itu. Padahal properti ini harganya sudah 10M. Oke? 5 tahun nggak naik hutangnya, tapi rumah gedungnya ini, kantor saya ini sudah naik harganya menjadi 10M. Saya mau beli properti harganya 4,5M. 10M ditambah 4,5M berapa? 14,5. Saya minta ke bank gedung 1 ditambah gedung 2, saya minta pinjaman 10M. Itu bank memberikan pinjaman itu. Sehingga apa? 10M itu yang 3 juta, yang 3M saya kembalikan ke sini. Masih berapa? 7M, 7M buat di sini? Masih 2,5. Jadi, saya beli gedung itu malah dapat uang 2,5. Jadi membeli properti yang berikutnya bisa digabungkan dengan properti yang pertama. Itu caranya juga. Jangan beli sendiri. Jadi kita nggak keluar duit malah bisa dapat duit. Dapat duit. Membeli malah dapat duit. Itu dia. Ya. Jadi waktu 10M kita harus punya nilai yang nilainya bukan juga gitu. Tapi kan kita juga dapat tambahan juga sebenarnya untuk bisnis dan sekarang gini loh. Kalau banknya berani, ngapa kita nggak berani itu aja lah. Ya kan? Kalau banknya jelas mau ngasih kerana kita itu layak kan? Ya udah. Biar yang itu orang gitu, jadi kitanya gak usah takut, asal dia berani nanti, oke, bisa jalan. Itu aja. Dia kan bisa ngitung-ngitung, lu, oh layak ini dipinjam. Layak. Jadi kalau kita sudah, belum-belum sudah ngomong, oh saya gak berani utang. Dia yang mau utang itu siapa? Sebetulnya, yang menyebarluaskan bahwa punya utang tidak baik, punya utang itu gak bagus, itu adalah mereka yang utang yang dikasih. Ya kan? Jadi kan takut kalau temennya maju kan? Dibilang utang gak bagus. Jadi Pak yang di belakang ada yang bertanya apa? Ya. Ibu teman mendengarkan sinar dan selesai itu di dalamnya. Mungkin ini merupakan apa pendidikan terbuka bagi saya. Dan saya sangat tertarik sekali, mungkin Pak Budi termasuk menyalankan salah satunya. Karena apa? Yang saya baca dari dia jadi pengusaha. Jadi dari video Pak Budi ini termasuk masyarakat. Apa yang Pak Budi sampaikan tadi, saya sangat senang dan tertarik dengan Pak demikian. Karena kemarin saya secara tidak langsung beli rumah dua rumah di depan. Awalnya beli rumah KPR senilai 40 juta, setelah itu 2 tahun kemudian kita jual 175 juta. Beli lagi, sekarang sudah di 125, sekarang sudah dapat 400 juta. Dan saya sedikan ke usaha, cuma sekarang saya berpikir setelah saya punya utang 200 lebih, kurang lebih 200 juta lebih, saya mulai berpikir, gimana kita bisa melunasi utang, biar kita punya utang di bank, begitu. Padahal usaha kan masih jalan dengan 5 usaha yang ada. Saya menjadi satu pertanyaan saya kepada Bapak, dengan melihat seperti tadi pengembangan usaha dari nol, punya usaha 4 atau 5 sekarang, dan punya utang 200 juta dengan aset sekian miliar, sekarang saya ingin melunasi utang itu. Apakah saya itu termasuk seorang pengusaha awal? Atau mungkin otak yang mana yang menjadi pemikiran saya yang ingin menutup utang itu, apakah otak kiri atau otak kanan? Saya kok kalau mengembangkan bisnis malah itu ditingkatkan, jangan pernah dikembalikan. paling diubah menjadi kredit, itu rekeningnya, rekening orang. Jadi kita hanya bayar bunganya saja, tapi tidak bayar pokok. Itu ada. Jadi kredit namanya rekening orang kan, bayar bunganya saja, tidak bisa bayar pokok. Nah, kalau memang benar-benar mau melunasi, itu ya bisa dengan cara-cara yang tadi saya lakukan. Tapi memang bisa juga dengan, kalau saya kok apa ya, malah jangan dilunasi dulu. Nanti rezekinya juga bagus sih kalau. Iya betul. Saya kan sosialitas kurang dulu kalau nggak punya utang. Saya sekarang ini sedang juga yang tadinya udah punya 6 miliar, ya gara-gara mainan begini terus akhirnya lunas. Nah sekarang pengen gimana caranya ambil lagi gitu. Mesti harus ambil lagi gitu. Karena kayaknya itu kurang ada ini nih apa? Kedekannya ini kurang gitu. Kalau kita gak punya utang ya, kayak biasa-biasa aja. Padahal kan kita harus memberi kegiatan pada perusahaan kita kan. Contoh misalnya Anda punya deposito. Deposito. Kalau memang kepepet kita itu nggak bisa hutang di luar, ya depositonya itu bisa dipinjam, bisa dipinjam kembali. Nah, tuh deposito buat bisnis dipinjam lagi, nanti anjuran kita kan setiap bulan kesana tuh. Depositonya lunas, setiap bulan masih ada bunga, sementara bisnis sudah ada. Kalau saya kok saran saya sih malah ditambah. Mau bisnis dikembangkan malah misalnya ditambah, itu cara saya karena masih apa kurang beda. Saya punya murid bukan dulu dulu karyawan saya, tapi memang otak kanannya itu udah kanan banget gitu. Jadi pernah punya utang itu sampai 400 miliar. Dan dia salah satu yang ikut memajukan Bank Mandiri. Nah ini terlalu kanan. Ya jangan diikuti lah cara itu. Itu kok kanan banget. Betul, itu saya kesalip. Maksud saya, aset saya kalah dengan teman diri tadi. Apa? Murid saya tadi. Dia begini cepat. Gitu. Karena memang kalau dengan otak kanan itu bisa sangat cepat. 3 tahun punya utang 5 miliar apa biasa. 5 tahun punya 100 miliar saya ini bisa. Dan Anda dalam 1 tahun punya 1 miliar itu enggak sulit. Kalau pakai otak kanan. Tapi kalau Anda pakai otak kiri, segera sulit. Enggak mungkin. Sih ngomongnya gitu, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ngomong saya ya, seperti ini. Padahal kan, kalau mau menciptakan masa depan, pakai masa depan. Jangan pakai masa lalu. Saya sekarang nggak mungkin kayaknya, ya nggak mungkin betulah. Termasuk nanti, tolong kalau SMS ke saya juga yang positif-positif lah itu. Saya kalau nanti negatif-negatif juga akan saya balas, buat dirubah itu. Memilih kata-katanya itu. Misalnya gini, Pak saya sekarang kebetulan lagi kelilit utang. Ya kelilit betulah itu. Karena ngomongnya ke kelilit, mendek. Alhamdulillah Pak, saya sudah ya. Kan lain ya. Itu lain ya, lain. Alhamdulillah Pak, saya barusan bangkrut ini dari itu ya kan tadi apa ada positifnya gitu loh. Ngomongnya itu negatif itu juga menjadi. Makanya memilih kata-kata itu juga penting. Kata-kata di SMS itu milih, itu yang mesti positif. Jangan ada yang negatif. Itu karena ada pengaruh kepada kita. Yakin pasti ada pengaruh kepada kita. Oke? Ya. Ya. Jadi karena belum punya apa-apa itu bang malah percaya. Ini ada pertanyaan, gimana bang mau percaya kalau kita belum punya apa-apa? Tapi saya kira kalau ada sudah mulai usaha, sudah mulai bisnis, nanti akan lihat. Orang itu juga melihat kan fisik kita kayak apa gitu kan, bangkit dari begini aja udah kenal. Makanya teman-teman gini, kalau mau usaha bank, akhirnya aja gak usah tanya-tanya gitu. Saya pengen utang itu, datangnya ke bank. Gak usah mikir nanti itu mau diapakan sama orang bank gitu ya. Pokoknya datang aja, tanya-tanya di situ. Jangan, Pak, kalau saya mau kredit itu caranya gimana? Ya. Kalau saya sarankan ya datang aja ke bank gitu. Action dulu, action. Nanti dengan sendirinya kita itu akan bisa. Kayak contoh dari saya, ada rumah, apa yang beli? Akhirnya nanti bisa bayar. Mesti bisa bayar. Iya, mesti bisa bayar. Jadi action itu malah yang benar menurut saya jangan sesuai kemampuan gitu. Jadi yang kayak yang menjangkau itu yang kita pingin gitu. Kalau yang menjangkau itu kan biasa, tapi yang tidak menjangkau itu saya. Nah, mungkin saya mau cerita sedikit tentang ini berdirinya Entrepreneur University. Jadi Entrepreneur University ini perlu saya ceritakan di depan. Ini tuh bukan universitas beneran, hanyalah sebuah nama. Jadi saya pernah disurati Dirjen Dikti tidak boleh menggunakan kata university. Dan saya sudah balas, saya bilang ini hanya sebuah nama saja, seperti Laksamana Soekarno ini kan bukan Laksamana beneran. Yang namanya Dai Bagian itu bukan ya. Irfan Hakim itu bukan. Christine Hakim bukan. Gak tau sampai sekarang kok gak dibalas-balas ya. Nah, saya lebih serang lagi setelah muncul API. API ini kan Akademi Fantasi Indonesia. Itu juga bukan akademi beneran. Nah, saya kedepannya juga mau bikin partai, tapi buat partai beneran. Tulisannya partai. Partai entrepreneur kan itu. Tapi bukan partai beneran. Soal nanti jadi beneran itu ya soal nanti gitu. Arte, Arte. Kan gak salah, Arte itu bukan Tata ya. Bukan Arte, tapi itu saya. Pak, Arte. Jadi singkatannya nanti Pak E. Arte yang bener kan Pak E. Jadi ini yang bisa kita bukan sebenarnya. Ya. Ya. Ya. Maksud rugi itu ruginya makin rugi atau ruginya berkurang? Ya maksudnya gini, waktu bulan lalu apa sekarang ruginya banyak mana? Ruginya meningkat ya, bagus tuh. Ada ruginya? Turun. Sebenarnya kalau dulu waktu buka usahanya itu nggak mikir, maka rugi juga nggak usah mikir. Itu hasilnya begitu. Kalau dulu bukanya nggak mikir, sebenarnya. Tapi kalau dulu bukanya mikir, maksudnya harus di. Kalau menurut saya, asal ruginya itu sudah makin berkurang, makin berkurang, itu menunjukkan bahwa akan muncul. Nah, di bisnis makanan memang itu di kita di operasional di apa di bahan-bahan itu memang ya. Makanya di makanan itu kalau model itu loh yang langsung dimasak itu sudah bagus. Yang model langsung dimasak itu. Yang bahannya bisa disimpan di bagus. Bisa kok rumah makan, terus buka apa, bisa juga ditambah sebelahnya. Kayak di Jakarta saya lihat ada apotek, jadi sebelahnya toko roti. Sebelah toko roti ada laundry. Satu yang punya ada satu. Waktu di luar saya lihat ini apa hubungannya, apotek sama roti gitu ya, toko roti. Setelah saya masuk, ternyata betul. Orang yang sakit itu butuh roti, jadi beli obat dan nanti beli roti. Nah, orang sakit kan nggak bisa nyuci sendiri, jadi terus laundry. Dari luar lah, itu kesannya beda. Tapi sebenarnya kalau masuk ada hubungan-hubungan gitu. Ada misalnya sekarang bikin apa? Jadi gini, usaha yang pertama itu belum tentu itu nanti jadi usaha kita yang hebat. Anda harus siap begitu. Belum tentu bisa yang kedua bisa jadi ketiga. Atau usaha yang kita mimpikan itu belum tentu itu. Contoh begini, di Jogja ada punya murid. Dulu wartawan, dia bikin usaha apa? Karena kenal dengan ada investor itu, dia bikin usaha taman bacaan atau perpustakaan, tapi semuanya bahasa Inggris. Bahkan beli buku itu di Singapura hampir 450 juta. Ada buku yang dibaca itu harus dikolaborkan baliknya. Kenapa? Dia harus kena air baru keluar tulisannya. Kan hebat ini. Apa yang terjadi? Bisnisnya sekarang yang maju di tempat itu adalah penitipan bayi. Gak ada hubungannya ya. Sampai ulang-ulang sekarang ini penitipan bayi. Padahal tadinya dia berpikirnya apa? Bagaimana bisnis perpustakaan ini berkembang. Sama aja mungkin sekarang rumah makan, tapi coba anda nanti apa? Bisa saja yang maju justru yang temuan-temuan berikutnya. Saya dulu pernah usaha lima gama. Saya bikin sekolah setir mobil. Waktu saya bisa beli mobil sehari 3. Terus akhirnya saya bikin kursus setir mobil. Setahun saya tutup. Mengapa? Tidak untung. Yang untung supaya saya dapat istri gara-gara ngajarin itu. Saya belum dapat, malah jadi dapat. Seperti itu tetap ya, tetap aja. Lagi pikir kan, berubah lagi gitu. Jadi pengusaha itu, atau kalau pakai otak kanan, jatuh bangun yang itu dalam waktu yang relatif singkat. Jatuh bisa bangun, jatuh semua. Kalau pakai otak kanan, tapi kalau pakai kiri, ini jatuh terus. Bener aja, jatuh itu sulit mau naik. Tapi kalau kanan itu, naiknya gampang. Oke. Masih ada kalau di sini. Oh ya. Kalau panjang, ya dulu sih, saya kira masih bisa dibutuhkan. Tapi ke depan aja itu akan dibikin sangat modern ya. Nah, jadi memang kita itu lebih serak kalau ngasihnya itu kita sendiri tuh yang terjatuh kemana kan gitu. Kan kalau buat pajak kan kita kadang-kadang kurang sih karena kita ngerti ya. Itu gak untuk beneran gitu loh. Banyak yang gak karuan lah gitu. Jadi kalau menurut saya sih nanti kan ada, saya juga gak ngerti persis tapi ada kan namanya pajak. Ya kayak misalnya kalau kita punya karyawan kita harus potong. Kita namanya wajib bungus kan gitu. Jadi saya kira kalau saya ya harus cari konsultan pajak. Karena kita kan nggak ngerti, saya juga dari dulu nggak ngerti pajak itu apa. Kalau saya nggak pernah mungut kok suruh bayar gitu. Kan gitu kalau pajak kan kalau memang kita wajib mungut ya harus mungut dulu lah. Kalau nggak berarti karena lu kan. Akhirnya apa ya kita cari konsultan pajak. Udah setelah itu ya. Beres tuh. Kayak kita mau maju ke bank, kok malah bingung gimana caranya bikin apa gitu. Ya penting silakan orang bank yang saya ngajari gitu. Daripada bikin proposal sendiri gak pas. Ya kan? Waktu habis. Terakhir ya. Ya. Jadi gini, mengapa saya suka? Saya sebetulnya tidak suka teh kota. Saya tetap saya minum teh kota itu kalau seminar begini. Kenapa? Kalau pakai air putih itu nggak bisa ngomong, kurang licin gitu. Ini kan kayak oli ya, jadi licin itu aja. Tapi hari-hari saya tidak pernah minum ini. Hanya kalau seminar. Maka kemarin ada yang udah kesana tanggal 15 itu saya diundang di Surabaya. Kan dia tanya siapa? yang perlu disiapkan apa Pak? Saya bilang ke kota aja. Lo tiket atau apa? Karena buat mahasiswa, kalau aja saya akan bayar sendiri tiket. Hotel itu akan bayar sendiri kalau untuk mahasiswa. Malah kalau mahasiswa, saya berani imbang lah itu. Yang lainnya? Apa tuh? Lu, apa sih yang buat ini? Enggak, pokoknya yang penting ada teh. Repot aja aja. Jadi kalau yang saya suruh ngomong harus ada repot. Kalau nggak ada repot, kan betul harus ngomong ya. Itu. Enggak apa? Ini loh. Kurang lagi. Licik gitu loh. Jadi apa? Kering lah gitu, kering. Ya. Jadi nggak jadi pikir ya. Terus yang kedua apa tadi? Sarapan. Saya juga ditanyakan. Jadi kalau bangun pagi itu mesti roti bakar itu mesti. Sehari pun saya nggak pernah nggak roti bakar ini. Mesti gitu. Makanya atau aja ada beritok itu kan roti apa itu yang coba roti dalamnya itu. Terus nanti siang mungkin makan nasi mungkin saya jam 6 itu saya udah apa itu roti bakar nanti jam 8, habis mandi, habis sholat jumat ya sarapan siang nanti makan kadang-kadang sehari 5 kali apa sih lah makannya itu pengusaha tapi memang gara-gara saya buka restoran Padang saya kena itu kolesterol ya lumayan tinggi jadi akhirnya apa? Akhirnya harus minum apa yang supaya kolesterolnya turun. Jadi kalau saya sampai hari tidak pantang makanan apa aja, tapi memang suka makan. Jadi kalau tepat, kalau saya itu ngajak makan itu bukan ya. Kalau saya yang bayarin ya, kalau saya bayarin. Tapi makan itu, tapi memang kalau saya itu harus menunjukkan mananya itu ya, maksudnya dari kota mana itu. Karena saya pernah jadi ya, sama biru, jadi saya kan di Jakarta, kantor saya kan kapten Jogja, ya. Yang kebetulan ada anak ini Jogja, saya juga punya kantor di Jogja, itu kapten Jogja juga. Jadi waktu saya, Pak, gimana kalau bisa ketemu, ayo, yaudah, dengan kantor saya, gimana Pak? Di Tendian, ya. Udah, dia datang ke Tendian Jogja. Dan saya datang ke kantor Tendian, ya. Ini saya udah sampai ke kantor. Saya juga ini yang katanya Bapak gak pernah kesini. Oh, berarti ini Tendian Jogja. Mungkin sebaiknya SMS itu paling enak ada dari mananya itu. Kalau kasih seminar di ke mahasiswa, saya tertarik di situ. Anak umur berapa bisa virus karena ini untuk disebarkan gitu? Anak umur berapa bisa menerima yang dipersiapkan untuk jadi calon pengusaha itu Bapak? Terima kasih. Oke, anak SD sebenarnya udah bisa. Saya punya ponakan itu udah mulai jiwa entrepreneurship-nya. Jadi apa? Dia masih kelas 3 apa ya saya SD. Setiap hari itu pensilnya hilang. Setiap hari pensilnya hilang. Nah, sudah punya titik, ternyata setiap hari dijual pensilnya. Kan berarti gak ada jiwa entrepreneurship-nya itu. Saya kebetulan punya anak. Dan alhamdulillah anak saya itu ya sesuai yang saya hati jadi gak begitu pintar gitu. Tapi dia itu umur lulus SMP udah gak mau sekolah. Lulus SMP udah mau sekolah. Berarti lebih hebat dari bapaknya kan. Tapi apa? Waktu itu, ya oke saya biar. Karena dia, ya udah kamu memang pengen usaha. Dan sempat bikin usaha. Bikin klip beberapa lagu dan di style apa di kayak Edam Stampi apa itu dia bikin sampai di MTV di style. Tapi hanya bertahan 1 tahun karena apa? Ibunya itu yang ketakutan kalau nggak sekolah SMA nanti gimana kalau ada pertanyaan dari calon mertua gitu. Ya kan? Sekolah itu kan nggak enak, masa SMP itu kan? Akhirnya dia sekolah sekolah dia pengen dia nggak pakai masuk, masuknya kalau ujian. Nggak mau lewat kelas 1, langsung kelas 2. Saya cari-cari ternyata sekolahnya ada, dan saya punya sekolah itu. Sekarang ini lagi kuliah, aku udah mulai bisnis properti. Dia punya hobi apa, DJ ya. DJ tapi juga properti, terus tadi pagi juga ya. Usia 23 tahun sudah ikan. Saya bikin dulu sejak umur 19 tahun. Anda mungkin kenal yang punya kebab Tuki, Bapak Rabi. Si Hendy itu dari waktu dia buka pertama ke sini, saya datang, saya wisuda. Dan sekarang cabangnya sudah 70-an. Dan masuk MTV, masuk mana-mana kan dia, di majalah, beberapa majalah. Ya entrepreneurship-nya jadi bagus. Asal itu mulai dari justru muda itu. Apatah saya juga beli rumah harga 1 miliar. Usianya masih 23. Di Jakarta banyak sih, usia yang muda-muda udah jadi hebat. Mulainya dari buka warung nasi gila, di Jakarta ada nasi gila. Modalnya 1 juta, 12 hari modal balik. Akhirnya dia temukan kalau ada kaos minuman lidah buaya, itu adalah produk teman kita yang usia sekarang mungkin 23 tahun tapi udah miliaran dia punya aset. Jadi sebenarnya bisa dari usia yang sangat sangat muda. Makanya saya lebih suka diundang di kampus-kampus dan tidak harus bayar banyak. Pesantren boleh, asal ada orangnya. Ya. Kosong ya, nggak mau saya kalau ngomong nggak ada orangnya nggak mau saya dibayar berapa pun juga sama. Gratis. Pokoknya yang nggak komersial ya gratis. Saya kira cukup ya, cukup. Kau jadi pengusaha kan? Itu baru. Segera itu baru itu. Kalau sampai kaitan nanti saya taruh aja lah. Ini bukan bisnis tapi ini sosial. Apa? Kita-kita dan semua mentor adalah rata-rata dulunya murid saya lah, begitu. Saya kira itu dari saya cukup. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya belum. Doanya. Dari budaya mereka bersatu ya. Sama ya. Allahumma, doanya Allahumma. Kembali dari dalam paksa itu pokoknya dipaksa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Aplaus kepada Pak Budi Utama.